wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwat dan akhwat sekalian, seperti biasa setiap hari Rabu rutin insyaAllah sepanjang bulan kita akan membahas atau membuka, saya membuka kelas hadis ya sebenarnya, dan kebetulan salah satu substansial bahasan kita adalah Kitabul Kabair, buku dosa-dosa besar yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi. Dan memang di sini lanjutan daripada bahasan di Masjid Al-Azhar Kebayoran kemarin. Jadi mohon maaf teman-teman yang baru hadir, memang kita sudah membahas kemarin terakhir Rabu yang lalu dosa besar ke-67, masalah mencurangi timbangan dan takaran. Dan kita akan melanjutkan terus sampai 90 sekian dosa besar. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insyaallah lembaga atau niat kita untuk mengumpulkan biodata teman-teman yang mau berumah tangga, baik akhwat ataupun ikhwah, yang akan dipegang oleh teman-teman yang sudah membentuk tim insyaallah. Nanti saya akan rembukan lagi untuk mengembangkan menjadi sebuah lembaga insyaallah, yang nanti selain biodata yang dikasih, nanti akan di follow up terus sampai bagaimana bertemu dengan orang tua atau wali daripada si akhwatnya. Kemudian juga sampai nanti akan ada pengadaan acara walimah syar'i, itu juga akan kita kembangkan sampai ke sana, dan mudah-mudahan terus berkembang kepada hal-hal yang positif. Kemudian juga saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk panen pahala dengan cara cuma ngirim SMS saja, atau BlackBerry di BB misalnya, atau di WhatsApp, atau di mana saja. Kalau Anda sudah merasakan manfaat dari taklim kita ini, maka tidak ada ruginya ikutin kita bahas dosa besar keberapa. Lihat judulnya, misal sekarang yang 68, merasa aman dari makar atau pembalasan Allah. Kemudian dosa besar keberapa yang akan kita bahas Rabu depan, dihafal judulnya di SMS. Minimal masing-masing di antara kita ngirimin ke nomor yang dia punya saja di HP-nya. Bahwasanya ada taklim di Masjid Nurul Iman di Blok M Square, Ustaz Khalid Basalamah, mungkin dengan materi dosa-dosa besar yang kesekian, judulnya ini akan dibahas pada Rabu tanggal sekian. Bagi ikhwah-ikhwat, kami mengundang untuk datang, pengajiannya gratis. Silahkan. Maka itu sudah cukup. Daripada Anda datang sendirian, mungkin saja subhanallah dari 50-100 SMS yang Anda kirim, satu aja yang nyantol, ada orang datang juga kemudian dapat manfaat, itu sudah luar biasa. Jadi bisa ditunggangin ya untuk mendapatkan amal saleh. Saya punya pengalaman pribadi, waktu saya lagi umroh satu hari, suatu tahun dulu, beberapa waktu yang lalu, saya sempat memiliki buku karangan Syekh Muhammad Jamil Zainu, salah satu ulama ya, Sunni yang ada di Mekah. Beliau mengarang buku, dan bukunya ini luar biasa gitu. Satu-satunya buku yang saya pernah temukan ya, seperti itu. Jadi di lembaran pertama itu ditulis, setiap muslim punya hak untuk mencetak, boleh mencetak ulang. Bukunya beliau semua boleh dicetak ulang tanpa harus izin lagi, karena inginnya pahala. Dan bagi Anda yang ingin membagikan cuma-cuma, boleh datang kepada penerbit. Situ ada nomor telepon dan ada alamatnya. Saya sempat datang ke sana karena buku beliau termasuk referensi utama saya di Indonesia. Kemudian saya waktu datang ke sana ketemu sama beliau, ngobrol-ngobrol, akhirnya sampailah saya memberikan beberapa ide juga. Syekh, buku Anda begini, Syekh, buku Anda begini. Dan dia sempat mencatat untuk memasukkan di bukunya gitu. Karena beliau cuma menulis di Mekah dan tidak sempat ke negara-negara Islam, karena tidak tahu perkembangan yang ada. Saya sempat berikan masukan-masukan kepada beliau. Intinya setelah kami diskusi kurang lebih sejam setengah sampai dua jam, saya mengambil banyak manfaat ilmu dari beliau. Beliau juga mengatakan kepada saya, Khalid, dipanggil ke belakang rumahnya ada gudang. Gudang itu ikhwah-ikhwat sekalian tidak terlalu besar, tapi ada berkardus-kardusnya buku karangan beliau 37 judul. Bukunya Masya Allah tersebar di seluruh Saudi. Dan di Indonesia pun sekarang sudah banyak yang diterjemahkan. Dia bilang sama saya, Khalid, ambil aja buku ini, ambil berapapun kamu mau, bagiin, bawa ke Indonesia. Saya bilang, saya gak bisa Syekh, karena kapasitas ya timbangan di pesawat itu tiketnya cuma 30 kilo, gak bisa lebih, maksimal 40 kilo. Kalau saya bawa paling satu dus, gak bisa. Tapi saya akan bawa insya Allah, dan saya akan ambil setiap judul, mungkin saya siapkan 10, lalu saya bawa, saya bagiin ke da'i-da'i di Indonesia, mungkin bisa, tapi tidak bisa dibagi kepada umumnya orang. Kemudian akhirnya saya ambillah buku itu, saya bawa dari Mekah ke Jeddah. Saya kebetulan nginap di rumah sepupu saya di Jeddah. Pada saat saya lagi nginap di rumah sepupu saya di Jeddah, ada masjid dekat situ, saya sholat di situ. 5 waktu kadang-kadang saya sholat di Jeddah di situ. Lalu saya kenalan dengan imamnya, kebetulan anak-anak muda juga yang seumuran dengan saya. Mereka masya Allah rajin berdakwah, rajin beribadah. Lalu terjadilah persahabatan antara sesama mereka, ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya buku itu saya kasih hadiah. Saya bilang, ini akhi ada buku-buku, mungkin antum bisa pakai, kasih di perpustakaan masjid sini, atau antum sendiri pakai, dipakai ceramah gitu. Terus mereka bilang, jazakallah khair, buku ini bagus sekali gitu. Saya bilang, ya akhi, ini kata-kata saya kepada mereka ya, antum tahu gak buku ini dari mana? Dia bilang, belum, coba buat lihat di halaman depannya. Buku ini bukunya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Beliau tinggal di Mekah, ini nomor teleponnya, ini alamatnya. Antum bayangin anda jauh-jauh datang dari Indonesia, melihat tulisan itu, dan anda datang ke rumahnya di Mekah ngambil, dan bukunya itu dari Mekah anda bawain antum di Jeddah. Begitu mudahnya sebenarnya untuk mendapatkan pahala, tapi antum gak lakukan. Anda jauh-jauh dari Indonesia datang ngambil buku ini terus bagiin ke antum. Antum bisa dapat manfaat dari sini. Kenapa antum gak tiap minggu datangin rumah beliau, ngambil dari 37 judul satu-satu dus, isinya 20-30 buku, bagiin di pinggir jalan, bagiin di masjid, bagiin kepada jemaah umroh atau haji, pahalanya banyak. Sempat mereka mengatakan, benar, kami tidak pernah terfikir ke situ. Tapi begitulah saudaraku, kita bisa sebenarnya menunggangi keadaan untuk mendapatkan amal jariah. Mudah sekali. Ya, yang saya ajak sekarang paling tidak, antum bisa ngembangin jadwal pengajian kita saja, seminggu sekali. Mungkin subhanallah ada yang datang dari kerabat, mungkin ada juga yang punya istri, membawa istrinya. Ibu-ibu yang hadir di belakang bisa ngajak suaminya, ngajak anak-anaknya. Mudah-mudahan insya Allah akan ada manfaatnya dengan majelis ilmu. Karena kita harus selalu tahu, sering saya ulangi dalam pengajian saya, tangga asas daripada agama kita adalah ilmu. Setelah ilmu kita dapatkan, kita akan terdongkrak ke tangga kedua namanya iman. Setelah iman ada, baru terdongkrak ke tangga tertinggi namanya amal soleh. Gak mungkin kita bisa beramal soleh, rajin, mau sholat, mau ibadah, mau apa saja ibadah kita kerjain kalau tidak ada imannya. Iman juga tidak mungkin terdongkrak tanpa majelis ilmu, gak mungkin. Jadi makin hadir di majelis ilmu, seminggu sekali aja masih kurang ya. Para ulama salaf dulu itu kalau belajar, Imam Nawawi itu belajar 7 kitab di 7 guru setiap hari. Kalau antum belajar sini seminggu sekali cuma kitab kabair saja, Imam Nawawi itu belajar 7 kitab di 7 guru setiap hari. Yang satu buku hadis, yang satu buku tafsir, yang satu buku fikih, yang satu buku bahasa Arab sastra, yang satu buku hikmah-hikmah, yang satu buku ini kisah-kisah orang soleh. Dipelajari sama beliau di 7 guru dengan 7 kitab per tiap harinya. Tuh bayangin bagaimana kapasitas ilmunya. Imam Nawawi meninggal dengan umur di bawah 40 tahun. Beliau sudah punya karangan yang luar biasa, bermanfaat bagi umat Islam. Mungkin manfaat judulnya tuh, judul karangannya 10 judul barangkali atau lebih. Buku-buku beliau yang terkenal seperti hadis Arba'in Nawawi, ada syarah Sahih Muslim, ada syarah Muhadzab. Banyak sekali buku-buku beliau yang tersebar. Jadi tunggangi kesempatan. Ada juga program baru yang saya lagi kembangin di pengajian saya yang lain di sini, baru saya sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kalau mau melakukan ibadah umroh, sementara umroh itu mungkin sifatnya masih mahal biayanya ya, bisa berkumpul beberapa orang lalu dilakukanlah seperti semacam arisan umroh ya. Tapi di sini tidak ada sama sekali unsur ribawi, unsur apa. Misal umroh itu, misal kita anggap yang bagus travelnya, mungkin hotelnya juga bagus, bintang 4, bintang 5, anggaplah dengan $2,000 misalnya. $2,000 satu kali berangkat dengan paket reguler 9 hari. Baik, coba antum kumpul yang punya kemampuan bulanan gajian misalnya. Saya tidak tahu siapa saja ya, tapi bisa berkumpul di atas nama pengajian kita di sini misalnya. Kemudian masing-masing mengumpulin setiap bulan $100, dipanitiain oleh seseorang atau 2 orang, atau teman-teman semua 20 orang berkumpul, satu orang nyetor setiap bulan $100. Maka tiap bulan ada 1 orang yang berangkat umroh. Dalam 20 bulan maka sudah berangkat semuanya. Ini salah satu program yang sangat bagus gitu kan. Tinggal nanti tunjuk travel tertentu yang bisa dipercaya, yang memang asatidzah juga berangkat dengan tepat, yang baik dan sesuai dengan sunnah. Begitu pula kalau pas bertepatan saya yang berangkat, maka tidak ada masalah gitu kan. Insya Allah kita bisa berangkat bersama. Seperti nanti insya Allah saya akan bimbing umroh tanggal 25 atau 26 bersama teman-teman di Wisel TV. Insya Allah mudah-mudahan akan berangkat di Desember. Jadi kalau memang bertepatan ada yang mau umroh maka silakan. Tapi ini program yang saya cuma kembangin, mudah-mudahan bisa teman-teman kembangkan kembali. Baik, kita masuk ke dosa besar 68. Merasa aman dari makar atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah akhwat sekalian, seperti biasa saya sering lakukan, setiap menjelaskan dosa besar saya pasti masuk ke kronologisnya dulu. Sudah saya tekankan pada pertemuan yang lalu dan terus akan saya ulangi perkataan ini. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, kecil atau besar, itu pasti punya konsekuensi. Tidak ada dosa yang tidak ada balasannya, enggak ada. Sekecil apapun dosa yang antum lakukan, pasti ada balasannya, enggak mungkin enggak ada. Tapi nanti balasannya sesuai dengan kadar dosanya. Jadi kata ulama, istighfar itu ibaratnya seperti seseorang kalau lagi buat dosa, itu dia mengikat lehernya dengan sebuah rantai, yang rantai itu langsung ke neraka jahannam, wa na'udzubillah. Kapan dia meninggal tidak sempat taubat, tidak memutuskan rantai itu, maka dia langsung ditarik masuk ke neraka. Gitu kan? Jadi ini harus difahamin. Nah, rantai itu akan putus pada saat kita bertaubat kepada Allah. Tapi jangan lupa, leher kita yang sudah kena ikatan jeratan rantai tadi itu berbekas. Luka memarnya harus disembuhin. Itu dengan konsekuensi tadi. Bisa ada orang diberikan hukuman oleh Allah, konsekuensinya dengan seminggu sakit. Mungkin sebulan sakit. Mungkin dia kehilangan harta. Mungkin dicoba di keluarganya, coba di anaknya, dicoba di tangganya, dicoba di mertuanya. Banyak sekali cobaan yang datang. Semua itu tujuannya untuk membersihkan ya, konsekuensi daripada pelanggaran kita tadi. Ini harus difahamin nih ya. Dan ulama mengatakan konsekuensi ini tidak bisa lepas. Pasti ada hukuman, setiap dosa ada hukuman. Dan itu tujuan utamanya adalah supaya seseorang tidak mengulanginya. Kalau antum tahu setiap kali kita buat dosa langsung ada satu rantai ke neraka jahannam, dosa yang kedua, rantai yang kedua, dosa yang ketiga, rantai yang ketiga. Bayangin kalau kita buat 100 dosa, 100 rantai yang mengikat leher kita ke neraka jahannam. Berarti kita butuh 100 istighfar, 100 taubat. Kata ulama, inilah sebabnya Nabi SAW mengatakan, aku bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Setiap hari 70 sampai 100 kali. Apa maksudnya jumlah ini? Apakah cuma sekedar jumlah yang kita sebutin? Tidak. Kata ulama dijabarin seperti apa yang saya bahasakan tadi. Karena setiap dosa itu memang butuh pengampunan. Dan nanti akan ada konsekuensinya. Kalau kita tahu setiap dosa ada konsekuensi, kita akan takut untuk melakukan dosa lagi yang kedua. Karena kita tahu akan ada hukumannya. Setiap dosa itu mut'ahnya, kenikmatannya hanya sebentar, hanya dirasakan sebentar, tapi hukumannya panjang. Orang misal ciuman dengan seseorang yang bukan halal bagi dia, dia anggap kecil, menyentuh, selesai. Tapi dia tidak sadar itu punya konsekuensi, punya konsekuensi. Ada orang subhanallah, kata ulama, dihukum oleh Allah karena mencium yang bukan mahram dia sekali saja dengan tabrakan bibirnya pecah. Mungkin giginya jatuh, mungkin giginya lubang, kemudian tidak bisa diobatin, gusinya luka, beragam macam. Sering kali kena ya, sariawan yang tidak sembuh-sembuh, selalu menyiksa dia, tiap bulan muncul sariawan tersebut. Konsekuensi dari dosanya. Kita harus faham, semua hukuman seperti ini konsekuensi dosa. Nah kalau kita tahu bahwasanya dosa itu akan ada konsekuensinya, kita tidak akan berani mengulanginya, karena memang akan begitu. Kalau dosa baru kita buat berarti konsekuensi baru. Bagaimana orang yang ciuman 10 tahun dengan yang bukan halal bagi dia? Saya dengar di Indonesia ada orang pacaran 10 tahun, ada 15 tahun, tiap hari berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak merasakan konsekuensi pada saat itu. Tapi begitu ya, dia sudah tiba saatnya Allah berikan konsekuensinya, Allahu alam kapan, kita tidak tahu, maka akan datang berentetan tuh, akan banyak, dan itu susah buat dia. Jadi jangan antum pikir, oh saya sudah taubat, kok saya masih sakit ya, kok masih ada uang saya diutangin orang tidak dibayar ya. Hisab diri anda sendiri. Pada saat anda belum taubat dulu, mungkin pernah anda juga ambil uangnya orang, enggak dikembalikan. Mungkin anda pernah utang tidak bayar. Itu semua konsekuensi. Kata Nabi SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan perbuatan seseorang. Antum pernah memfitnah orang, pastikan suatu waktu antum akan difitnah orang walaupun antum sudah taubat. Itu konsekuensi, akan datang itu. Ya, gitu. Kalau kita pernah memukul orang, lalu kita taubat, konsekuensinya kita akan kena pukulan satu waktu. Allahu alam, apakah orang yang pukul, apakah kita tabrakan kemudian kita terasa terpukul, apakah kita keseleo kakinya jatuh kena batu, seterusnya akan datang konsekuensi. Enggak ada yang tidak. Ini penting untuk difahami ikhwah-akhwat sekalian. Makanya ulama mengatakan al-qala' minal ma'siyah, melepaskan diri dari maksiat itu memang betul-betul harus difahamin, selain dibersihkan tadi taubat dengan memutuskan rantainya, di leher kita yang bekas tadi dibelenggu itu ada bekasnya, itu harus diobatin, gitu kan? Diobatin memarnya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi kita harus tahu ada konsekuensi. Banyak orang selalu merasa aman dengan dosa, dianggap tidak masalah, enggak ada Allah datangin hukumannya. Demi Allah tidak mungkin, pasti datang hukuman, pasti ikhwah. Camkan ya baik-baik perkataan saya ini bukan perkataan saya, ulama sudah mengatakan walaupun itu orang yang soleh tapi pernah berbuat dosa, atau dia dalam keadaan kesolehannya tidak sengaja dia buat dosa, maka kata ulama dosa itu seperti segelas racun. Ini yang sering saya kasih contoh di pengajian-pengajian saya, insya Allah ini air suci, tapi saya bahasakan kalau ini segelas racun saya minum dalam kondisi saya tahu ini racun atau tidak tahu racun, tetap berefek pada diri saya, itu dosa. Jadi gak ada dosa yang gak berefek, gak ada. Antum melihat sesuatu yang haram saja, sampai ada pekah sekali bahasan hikmah ulama dalam masalah ya kemaksiatan ini. Sampai saya kadang-kadang kalau ingat itu hati-hati sekali gitu. Kita lagi jalan, coba antum lagi jalan nih, kemudian melihat lawan jenis yang bukan mahram, niat saja. Kalau sepintas itu belum berdosa, tapi kalau sudah kita lihat, oh ya cantik ya, sepintas kita anggap itu biasa. Ada konsekuensi melihat itu, ada konsekuensinya. Makanya ulama mengatakan apa? Beranjak daripada hadis Nabi SAW, siapa yang menurunkan pandangannya dari yang haram, melihat yang tidak Allah bolehkan bagi dia, diturunkan pandangannya, Allah akan tanamkan kenikmatan iman sampai hari kiamat. Kok bisa sampai hari kiamat? Padahal dia mungkin tidak pakai umurnya sampai hari kiamat. Maksudnya kata para ulama adalah keimanan dia akan rasakan dalam hatinya luar biasa membara dengan meninggalkan dosa. Sebaliknya, kalau dia sengaja melihat dan dianggap remeh, tahu, harus tahu itu ada konsekuensinya. Pada saat kita tidak sengaja pun tetap langsung istighfar kepada Allah, dan kita harus siap ada konsekuensi di situ. Ada konsekuensi, tapi insya Allah konsekuensinya akan ringan. Beda dengan orang yang sengaja memprogramkan, sengaja keluar malam untuk berzina, dengan orang yang kebetulan berpapasan dia lakukan dosa, tentu beda konsekuensinya, gitu kan? Tapi tidak boleh seseorang itu merasa aman dari makarnya Allah. Imam Az-Zahabi mengatakan orang yang merasa aman dengan makar Allah, dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, dari kecil ke besar, besar ke kecil, terus begitu, dari samar-samar kepada haram terus dia lakukan ya, sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengelamkan hatinya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, kalau seorang hamba berbuat amal saleh, maka Allah akan titikkan di dalam hatinya titik cahaya warna putih. Kalau dia buat lagi amal saleh, cahaya putih yang lain. Dia buat lagi amal saleh, cahaya putih yang lain. Sampai kalau dia komitmen, tanda kutip, maksa dirinya untuk ibadah itu, maka secara otomatis hatinya akan putih terang. Dan kalau sudah hatinya putih terang, penuh dengan cahaya iman dan ibadah, syaitan tidak akan mempan bisa menggodanya. Tidak ada kesulitan, tidak ada lagi masalah godaan-godaan yang bisa menembus dirinya, gitu kan? Cobaan-cobaan pun yang akan datang, cobaan yang memang setingkat dengan imannya. Dan kata ulama, cahaya dalam hatinya akan menjadi cahaya yang menyebar kepada semua orang yang dia temuin, semua yang berteman dengan dia, lawan hidupnya, anak-anaknya, lingkungannya, akan menjadi cahaya semua. Seperti itu. Kata Nabi SAW, sebaliknya kalau seorang hamba buat maksiat, Allah titikkan dalam hatinya titik warna hitam. Kalau dia buat maksiat lagi titik warna hitam, maksiat lagi titik warna hitam, gitu kan? Ada orang yang dijadwalkan oleh syaitan untuk bermaksiat rutin. Seperti saya sudah sering bahasakan ya, Anda harus ingat dan camkan baik-baik kalimat ini, bahwasanya syaitan itu musuh kita. Seperti ibaratnya di medan perang, dia pegang pedang, saya pegang pedang. Kalau saya tidak tangkis syaitan itu dan saya tidak serang dia, maka dia sebagai musuh akan mencabik-cabik tubuh saya supaya saya mati. Seperti itu. Kalau kita nangkis bisikan syaitan, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya enggak mau. Semua bisikan yang berbau maksiat kepada Allah, Anda lebih tahu, pasti ada bisikan dalam hati. Kalau kita lagi lihat lawan jenis, oh cantik ya, oh gini ya, oh gitu ya, atau kita lagi dengar sesuatu yang haram, enak ya suaranya, musiknya bagus dan seterusnya. Nah, semua ini ya, bisikan-bisikan syaitan ini bisa ditepis. kita menangkis, auzubillahi minasyaitonir rajim, tolak, enggak mau. Syaitan enggak bisa buat apa-apa. Dia enggak bisa menjelma pegang tangan kita, maksain kita berzina misalnya, enggak bisa. Begitu pula dengan kalau kita menyerang. Bagaimana cara menyerang syaitan? Dengan cara beribadah. Antum kalau kayak tadi azan ke masjid tuh, itu antum lagi serang syaitan karena dia sibuk menangkis. Dia sibuk menangkis karena serangan-serangan kita. Kita mau sholat, dia cari jalan supaya jangan sampai ibadah kita ini bisa berhasil. Kalau sudah terlanjur masuk masjid, dibuat tidak khusyuk. Kalau kita terus lawan dia, serang terus, kita tidak peduli. Lebih khusyuk ibadah, maka dia terus terserang. Nah, serangan kepada syaitan dengan ibadah ini membuat dia tidak bisa menggoda kita. Dia tidak bisa menyerang. Umumnya kan orang kalau diserang, dia sibuk menangkis. Seperti itu gambarannya syaitan. Tapi ikhwah, kalau antum membiarkan syaitan itu, contoh gini, duduk di rumah, santai misalnya, kita tidak buat program positif, tidak berzikir, tidak baca Quran, tidak dengar majelis ilmu, apa kira-kira godaan syaitan, apa kira-kira yang akan syaitan buatin program buat kita? Mulai cetek remote TV, mulai dari channel ini ke channel ini, bagus ya, oh ini bagus, oh ini bela diri, oh ini, oh itu, dan seterusnya. Dibuat sama dia, digodain supaya kita nyantol, gitu kan? Nanti kalau kita sudah penasaran, tidak sadar, sejam lewat, dua jam lewat, buang waktu cuma-cuma, melihat aurat orang yang tidak benar, ada musik, ada ini, ada itu, ada banyak pelanggaran syari. Kalau itu namanya kita tidak nangkis tuh, atau syaitan bisikin kita nggak nangkis, kita juga tidak nyerang, tidak sibukkan tidak amal saleh, maka dia menyerang kita. Dan syaitan dalam bentuk musuh, kalau sudah dapat berhasil sebuah titik di tubuh kita yang dia bisa rusak. Misal musuh saya ini berhasil melihat perut saya ada celah bisa ditusuk, ditusuk sama dia. Apakah dia cuma cuil saja? Enggak mungkin. Ditusuk, diobok-obok sama dia. Supaya perut saya bisa luka, mati kalau perlu. Seperti itu. Dan pada saat sudah berhasil dilukain, kalau orang tahu strategi bela diri, dia kalau tahu ada kelemahan musuhnya dan dia sudah berhasil pukul dan luka, dia pasti akan berusaha terus menyerang tempat yang sama. Karena itu lebih mudah bagi dia dibandingkan cari tempat yang belum luka misalnya. Seperti itu, syaitan akan terus membuat borok di luka kita itu terus di tubuh kita, rutin. Selalu ada. Misal, antum setiap jam 8 pagi atau jam 7 pagi atau jam 6 pagi deh. Ya, sekarang media-media itu saya dapat informasi jam 5, jam 6 setelah berita sudah langsung gosip. Ghibah, menggunjing orang, membuka aibnya orang lain. Sebelum pergi kantor sudah nonton, jadwal rutin jam 6 sampai setengah jam, setengah 7 misalnya. Maka setan buat dihiasin supaya antum borok di situ, supaya itu jadi jadwal rutin setiap setengah 6, jam 6 sampai jam setengah 7 nonton terus gosip, nggak bisa nggak, gitu kan? Terus begitu. Jadi ada dosa yang terus rutin terjadi pada diri kita. Ini bahaya, ada konsekuensinya, dan setan juga berhasil membuat borok di tubuh kita. Dia berusaha supaya itu nggak sembuh, harus diobatin, taubat nasuha. Dan kalau antum mau tahu rahasianya, bagaimana caranya Ustaz? Saya tahun lalu sudah taubat nih. Tapi kenapa tahun ini saya terfikir untuk kembali berbuat ya? Atau malah saya sudah ulangin dosa saya? Karena antum tidak mengganti jadwal yang biasa berbuat maksiat itu dengan perbuatan amal soleh. Misal, biasa jam 10 malam sampai jam 12 malam, 10 sampai jam 12. Biasanya saya di karaoke misalnya, atau seseorang maaf, di karaoke, di bar, dia berbuat maksiat. Pada saat dia taubat, dia tahu hukumnya enggak boleh, jam 10 sampai jam 12 malam dia enggak buatin jadwal ibadah. Dia iseng aja duduk di rumah, ya sudah yang penting saya sudah tobat. Pasti dia bisa terulang tuh. Karena nanti sama syaitan digodain. Makanya jam 10 sampai jam 12 antum harus ganti jadwalnya. Majelis ilmu kah, tidur lebih cepat kah, pokoknya ada program, gitu kan? Dan setiap kali ada bisikan syaitan untuk membuat kita mengulangi, ditepis. Ya selalu ditepis. Maka ini kata kuncinya. Kesimpulan apa yang saya bahasakan ikhwah, hukuman dari Allah itu sangat dekat bisa datang kepada kita kalau kita berbuat maksiat. Dari mana seseorang di antara kita bisa merasa aman dari Allah? Coba, semua urat saraf di tubuh kita ini yang miliaran jumlahnya ikhwah akhwat sekalian, itu satu saja Allah tidak fungsikan, ditahan, buntu darahnya. Misalnya kita bahasakan kental darahnya, gitu kan? Ada inilah, dikenain gulah darah, apalah, satu urat saraf saja Allah tutup, sudah selesai. Bisa sakit atau stroke di tempat itu. Satu saja urat saraf kita di belakang Allah pelintir, encok, dua minggu kita gak bisa gerak. Bukankah seseorang di antara kita pernah mengalami jalan sepatunya bagus, jalannya rata, keseleo. Enggak pernah diprogramin sama dia, sakit 2 minggu. Itu cuma contoh-contoh kecil. Begitu mudahnya Allah Azza wa Jalla kalau mau hukum kita, ikhwan. Gampang sekali. Bagaimana kita bisa merasa aman dengan makarnya Allah? Enggak bisa. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, "A'amintum a'udzu minasyaitonir rajim, a'amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir?" Apakah mohon maaf, "A'amintum man bis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur?" Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit Allah yang bisa menjadikan bumi ini tiba-tiba retak, goncang, menenggelamkan kalian? Bukankah orang-orang di Jepang atau di teman-teman kita di Jogja yang kemarin yang kena gempa? Jepang itu pernah saya lihat cuplikannya membuat bangunan karena seringnya terjadi gempa di sana. Bagaimana enggak mereka menganggap matahari sebagai Tuhan mereka, anaknya Tuhan. Ya, Tuhan mereka matahari dan raja mereka itu, walaupun teknologinya canggih, orangnya cerdas-cerdas untuk buat elektronik, tapi ternyata masih menganggap raja mereka, presiden mereka atau raja mereka sekarang itu anak dewa matahari, anak Tuhan. Gitu kan? Allah jadikan setiap tahun bencana gempa terbesar di dunia itu di Jepang. Sekarang mereka buat bangunan, ikhwah-ikhwah sekalian, itu bangunan yang anti gempa. Dicoba dengan goncangan bom, tidak runtuh. Selesai. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan, dan saya lihat cuplikannya itu hari di berita, sampai luar biasa gitu. Malah pada saat gempa datang, yang paling pertama hancur bangunan yang mereka banggakan itu. Hancur lebur, gak bisa buat apa-apa. Malah rumah-rumah masyarakat yang biasa, yang mereka anggap pasti akan hancur kena gempa, masih aman. Allah SWT ingin menunjukkan kepada mereka, begitu gampang. Dan para ilmuwan mengatakan, kalau gempa itu hitungannya menit, maka gak ada lagi bumi ini. Udah gak ada bumi. Makanya hitungnya selalu detik. Sekian detik. Kalau sudah hitungan menit, maka bisa retak bumi ini semua hancur. Di satu kota terkecil di bumi ini, kalau terjadi berapa menit saja gempa itu, maka akan hancur seluruh bumi ini. Begitu gampang Allah Azza wa Jalla memusnahkan kita. Gitu kan? Satu gunung diletupin saja, maka satu negeri, satu kota bisa hancur. Gitu kan? Bisa hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memusnahkan itu semua. Gampang kalau Allah mau. Begitu mudahnya, gitu kan? Seperti itulah gambarnya. Jadi tidak boleh kita merasa aman. Lalu Allah mengatakan di ayat selanjutnya, "Am amintum man fis sama'i yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir." Apakah kalian selalu merasa aman bahwasanya zat yang di langit bisa mengirimkan kepada kalian petir-petir, guntur-guntur, panah-panah api dari langit yang akhirnya membuat kalian terbakar? Tidak ada yang bisa. Dan itu sudah cukuplah menjadi peringatan buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu mudah kalau mau menyusahkan atau menghukum seseorang, tapi rahmatnya memang mengalahkan murkahnya, sebagaimana di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rahmati qad ghalabat ghadabi." Rahmatku telah mengalahkan murkahku, kata Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan orang yang berbuat dosa, walaupun misal ada orang berbuat zalim sama antum, Allah enggak hukum langsung pada saat itu. Masih dikasih kesempatan. Antum berdoa, "Ya Allah, hukum orang ini." Belum dihukum. Masih berjalan seminggu, sebulan, masih makan. Ternyata Allah SWT ingin membersihkan dosa kita dengan perilaku dia, dan dia masih diberikan kesempatan karena rahmatnya Allah luas. Tapi kalau dia terus saja ngotot, awalnya dikasih banjir kecil, gak mau banjir sedang, gak mau tsunami sekalian, dikasih sama Allah bertahap gitu kan, supaya rahmatnya Allah memang masih kelihatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semestinya harus bersyukur kepada Allah SWT kalau kita bisa mengisi ya kehidupan kita dengan amal-amal salih, ikhwah-ikhwah sekalian. Yang membutuhkan amal salih ini yang kita kerjain seperti majelis ilmu ini, sholat 5 waktu di masjid tadi, maghrib isya, nunggu antara majelis maghrib isya, kemudian juga Anda coba sibukkan diri dengan zikir pagi sore, membaca Al-Quran. Saya tekankan di pengajian saya, dari majelis ilmu pulang naik di mobil, dengar lagi majelis ilmu. Kalau perlu naik motor, pasang ya, Walkman, beli, kemudian ceramah, dari ceramah ke ceramah, dari tilawah ke tilawah. Iya, karena syaitan akan mengatakan kepada antum pada saat bubar di pengajian, "Tadi sudah majelis ilmu, alhamdulillah, sekarang sudah boleh putar musik lagi di mobil." Tidak, lawan, tepis, enggak ada musik dalam hidup saya, selesai. Saya mau Al-Quran mulai sekarang, 30 juz saya mau hafal, target 2 tahun kemudian, mulai sekarang jalan. Jadi harus berubah, karena kita sendiri, ibadah itu kalau tidak dipaksakan, tidak akan pernah bisa kita lakukan. Tanda kutip ya, antum kalau gak bilang mulai sekarang saya akan sholat malam, mulai malam ini dan antum jadwalin, itu baru bisa. Kalau enggak, setan akan terus bisikin, oh belum, besok masih ada, lusa masih ada. Umur antum jalan terus nih, dari mana jaminan kita masih bisa hidup? Setan terus membangun angan-angan kita. Ya itu jelas dalam Al-Quran, jelas dalam hadis Nabi SAW, setan memiliki senjata yang paling utama adalah selain membangkitkan syahwat juga membangun angan-angan. Belum, rahmat Allah luas, Allah itu maha pengampun, kamu orang Islam tetap akan masuk surga dulu walaupun masuk neraka, gitu kan, dan seterusnya. Jadi dibuat angan-angan, padahal dilupa, sebagaimana Allah itu rahmat maha pengampun, Allah juga sangat berat siksaannya. Selalu Allah partnerkan tuh. Allah mengatakan inna Allah ghafurur rahim, Allah maha pengampun, tapi dikatakan inna Allah syadidul iqab, Allah berat sekali hukumannya. Sekali datang hukuman Allah berat, ikhwah-ikhwah sekalian, berat, gak gampang. Kita enggak usah bicara neraka, di buka bumi ini aja, ya kan? Sekali Allah buat masalah, kita lagi bawa motor, bawa mobil, bannya kempes, pecah. Terus setirnya sedikit miring, tabrak mobilnya orang, punya masalah, keluar duit, urus lagi di bengkel, urusan sama polisi. Lebih parah, tabrakan, mungkin bisa meledak mobilnya, Allahu a'lam. Mungkin bisa kebentur kepalanya, masuk rumah sakit 2 minggu dan seterusnya. Mungkin bisa kebentur matanya kena, buta. Banyak sekali, gitu kan? Kita kalau lagi pakai motor saja, dari mana jaminan antum bisa menjamin mata antum tidak rusak? Kita nggak tahu. Lagi buka helm, tiba-tiba mungkin ada batu kecil kerikil terlempar, kita nggak tahu dari mana kena mata, buta. Bisa seketika itu terjadi kalau Allah mau. Tapi Allah SWT masih memberikan lindungannya kepada orang-orang. Tapi kalau tetap aja bermaksiat merasa aman, ini berbahaya, berbahaya sekali. Sekali lagi, dosa itu punya konsekuensi. Sekecil apapun maka akan berpengaruh kepada diri kita. Gak boleh diulangin, ikhwah-ikhwah sekalian. Semua manusia pasti buat salah, wajar. Tapi bukan diulangin. Gitu. Kita pernah berbuat salah, iya, masa lalu, selesai. Kalau kita berbuat salah, istighfar kepada taubat, dan kita siap menghadapi konsekuensi. Ada cobaan sakit, oh iya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bersihin dosa saya. Setelah seterusnya begitu, kita bermuhasabah, oh iya, ini mudah-mudahan jadi pembersihan dosa saya. Saya uang kita diambil orang, oh mungkin memang, sambil kita ikhtiar, sambil kita bilang, mungkin memang pernah saya ambil uang yang haram, ya Allah jadikan pembersihan dosa-dosa saya, dan seterusnya. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran-gambarannya. Di sini dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi dalilnya, di dalam surah Al-A'raf dari pertama ayat 99 beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah orang yang merasa aman dari azabnya Allah melainkan orang-orang yang merugi. Kata ulama tafsir, merugi maksudnya pada saat datang tahapan azabnya Allah kepada dia, maka dia sudah sulit untuk melepaskan diri. Sulit untuk melepaskan diri. Jadi kalau konsekuensi hukuman sudah datang, pas kita sakit misalnya, gitu kan? Maka melepaskan diri dari sakit itu sudah enggak gampang. Sampai dibersihin dosanya, gitu kan? Susah, maka itu dia rugi, rugi harta yang dia keluarkan, gitu kan? Saya sudah pernah ceritakan, ikhwah-ikhwah sekalian, paman saya pernah cerita, mudah-mudahan ini teman-teman yang belum dengar bisa mengambil inspirasi baru, gitu kan? Dapat ilmu dari situ. Jadi banyak orang subhanallah mengambil haknya orang lain, ahli warisnya ada diambil tanahnya. Mungkin cuma ambil sejengkal, mungkin uang adiknya, mungkin kita nggak tahu bawahannya nggak dikasih gaji atau apa sajalah, gitu kan? Atau mungkin pernah mengajak orang bisnis kemudian dia curang. Ikhwah-ikhwah sekalian, paman saya di Johor di Malaysia cerita, waktu saya cerita tentang masalah ini, tentang bahayanya makarnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia bilang ada teman dia seorang datuk turunan raja di sana, itu punya uang masya Allah yang sangat banyak, gitu kan? Karena kebetulan turunan raja yang ada di Johor itu dari turunan Bugis, ya. Dari Sulawesi Selatan, mereka dulu zaman-zaman Portugis mereka banyak masuk ke Malaysia dan akhirnya mereka menjadi menetap di sana dan mereka hanya menjadi raja sekarang. Jadi raja Johor itu dari turunan Bugis di sana. Kebetulan karena saya dari Sulawesi Selatan dan paman saya juga dari kami dari tinggal di sana dan nenek saya banyak dari turunan Bugis, maka menyambung gitu. Mereka cerita-cerita. Ayah si datuk ini cerita tentang kisahnya dia. Dia bilang ada satu orang pejabat dari Indonesia, tapi dia tidak sebutin namanya, ya. Saya juga tidak perlu tahu namanya dan kita juga tidak perlu tahu namanya. Dan ini bukan berbicara masalah Malaysia sama Indonesia, bukan. Ya, tidak ada bicara masalah negara. Kita bicara masalah individu. Kebetulan waktu itu kisahnya berhubungan dengan dua orang ini. Datanglah seorang dari negara kita ini, pejabat yang mengatakan, saya mau ajak Anda kerjasama. Waktu itu butuh uang 5 juta dolar Amerika. Bukan dana yang sedikit, ya. Kalau 1 juta dolar itu sekarang sudah mungkin hampir 12 miliar, yaitu dikali 5 gitu kan. Itu sudah puluhan miliar uang. Kebetulan kena orang ini kaya raya, dia bilang saya punya proyek ini dan seterusnya. Terus menurut paman saya, datuin cerita, saya sebenarnya pertama ragu bisnis ini berhasil enggak, sementara di Malaysia ada bisnis saya yang sudah berjalan. Tapi dia datang, orang kita itu datang bawa Quran. Waktu sudah seminggu ditunggu enggak ada beritanya, dia bilang, datang terus dia bilang, "Anda percaya sama ini?" Diangkat Al-Quran. Kata datuk itu, "Iya." Dia bilang, "Saya bersumpah," kata si orang kita ini, "saya bersumpah atas nama Quran ini, atas nama Allah yang menurunkan Al-Quran ini, saya akan amanah dan menjaga uang Anda. Apa yang lagi Anda ragukan?" Kata si datuk ini, "Kalau memang bersumpah atas nama Allah, ya sudah." Dikasihlah transfer uang itu. Sebulan saja berjalan, ikhwah-ikhwah sekalian, sudah tidak ada laporan. Bulan kedua dihubungin, enggak bisa, HP-nya mati. Terus begitu. Dicari alamatnya di Indonesia, enggak ketemu. Dibiarin aja. Jadi antum juga harus tahu ya, kalau ada orang sudah berbuat salah sama antum, antum juga tidak mengejarnya, tetap hukuman Allah akan datang pada dia. Antum sudah memaafkan dia, sementara dia belum minta maaf, tetap hukuman Allah datang sama dia. Faham itu ya? Ada orang pernah fitnah saya. Dalam Islam kan kita disuruh memaafkan ya. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang suka memaafkan. Jadi kita dalam Islam itu kalau ada yang buat salah disunnahkan kita memaafkan sebelum dia minta maaf. Tapi ini kita perintah pribadi untuk kita yang sedang memiliki hak, kita memaafkan dia supaya kita mendapatkan pahala karena memaafkan menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi dia selama belum minta maaf pada kita, konsekuensi hukum belum lepas dari dia. Gitu kan? Jadi kita tidak usah ragu memaafkan orang lain gitu. Ternyata orang ini udah enggak di follow up sama dia, dibiarin aja. Subhanallah, dalam setahun saja, paman saya cerita, dalam setahun saja tiba-tiba dia diberitain sama si datuk ini, orang yang tadi yang menipu dia itu, dalam setahun ya, itu baru tahun lalu diambil uang. Itu ada di Singapura, lagi dirawat di ruangan ICU, gak cuci darah. Gitu kan? Cuci darah ini biaya yang dia keluarin dalam sebulan sakit di Singapura itu lebih besar daripada biaya yang diambil sama dia. Sunnatullah, setiap perbuatan buruk akan ada hukuman. Enggak ada yang tidak. Setiap orang yang sabar, begitu juga sebaliknya ya, orang yang sabar beramal saleh pasti ada balasannya. Antum jangan pikir, "Oh, saya kena batu kemudian saya sabar, jadi rugi dong orang itu lemparin saya batu." Enggak, akhi. Antum tetap dapat pahalanya. Enggak ada masalah, gitu kan? Jadi kita tidak ada yang sia-sia dalam Islam. Apapun yang menimpa kita akan menjadi pengampunan dosa, peninggian derajat. Hadis riwayat Muslim yang sahih. Enggak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali dari pengampunan dosa-dosanya. Seorang mukmin akan terus diuji di dirinya, di hartanya dan keluarganya sampai dia bertemu dengan Allah, tidak tersia lagi dari dosa-dosa dia dan keluarganya. Gitu kan? Seperti itu. Jadi seperti itu gambaran dalam syariat kita, Allahu a'lam. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-An'am urutan 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sebelum saya baca terjemahan ayat ini, ikhwan, kalau antum melihat ada orang yang bermaksiat setiap malam di bar, setiap hari mabuk, setiap hari gunjing orang, setiap hari kerjanya fitnah, setiap hari susun program menipu orang, tapi kok kenapa nikmatnya Allah masih ada ya? Dia masih bisa hidup tuh, dia masih bisa ganti mobilnya. Perlu antum tahu, kata Nabi SAW, kalau kalian melihat nikmat pada diri seseorang pembuat maksiat terus bertambah nikmat padanya, maka ketahuilah itu adalah tadarruj. Tadarruj adalah tahapan azabnya Allah. Jadi karena Allah tahu memang dia tidak mau taubat, Allah biarin dibukain lagi, tambah lalai. Nanti kalau sekali datang, inilah terjemahan ayat, perhatikan, karena kalau saya tidak berikan contoh tadi hadis, antum tidak agak sulit pahami ayat ini. Apa kata ayat Allah dalam Al-An'am ayat 44? Sehingga apabila mereka gembira dengan sesuatu yang diberikan kepada mereka, Allah bukain pintunya. Sudah maksiat bisa dibukain pintunya, gitu kan? Kita banyak sekarang lihat, mohon maaf, artis-artis kita buat maksiat, menari, kelihatan auratnya, ada konsekuensi hukum tuh. Tapi terbuka tuh dapat duit, gitu kan? Ternyata kalau mereka tidak mau taubat, masuk dalam tadarruj, itu tahapan azab. Nanti makin berat konsekuensinya di dunia. Kalau meninggal tiba-tiba, maka konsekuensi di akhirat lebih berat lagi, gitu kan? Bukan hal yang ringan. Allah mengatakan, sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba Allah buat stroke, tiba-tiba Allah buat begini, sakit jantung, tiba-tiba harus pasang cincin dan sekian banyak di jantungnya, kena tidak bisa darah dan segalanya. Selalu alasannya alasan manusiawi saja. Oh, karena saya terlalu banyak makan ini, ada lemaknya. Oh, karena saya begini. Itu cuma alasan duniawi. Tapi secara imaniyah kita tahu itu karena konsekuensi dosa yang dia lakukan. Gimana caranya? Jelas-jelas semua itu akan ada hubungan dengan dosa kita, dengan dosa kita, gitu kan? Kata ulama, dipastikan kalau orang beriman akan datang cobaan padanya, dan cobaan itu akan berat, ya, sesuai dengan kadar imannya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memastikan kalau dosanya masih ada, dibersihkan dosanya. Kalau enggak ada, akan meninggikan derajatnya, gitu kan? Dan dia akan lebih baik lagi, lebih mulia lagi daripada sebelumnya. Kemudian dikatakan di dalil yang terakhir surah Yunus ayat 7, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina an ayatina ghafilun. Sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, maksudnya tidak percaya akan pertemuan dengan kami. Ah, enggak ada azabnya Allah itu. Enggak ada konsekuensi hukum itu. Enggak ada itu nanti di masuk kuburan Adam, alam barzah disiksa. Enggak ada neraka itu, ada apa kok neraka gitu. Dan merasa puas dengan kehidupan di dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami. Jadi banyak orang subhanallah yang merasa bahwasanya kehidupan dunia targetnya. Selalu urusannya dunia, selalu lupa dunia boleh ditunggangi oleh orang yang beriman tapi bukan menjadi target utamanya. Ini semua hanya kemasan dan kiasan saja. Jadi orang-orang yang tidak percayakan pertemuan kepada kami, ya, dia selalu anggap remeh. Dalam sebuah riwayat dikatakan, nanti akan ada beberapa penghuni surga bertemu. Jadi kita harus tahu, kita nanti di surga insya Allah akan bertemu orang-orang yang beriman. Dari derajat ini ke derajat ini mereka akan ketemu, saling ketemu. Oh, si fulan dicari. Sampai nanti ada sekelompok orang yang mencari salah satu dari teman mereka. Mereka cari. Di surga itu dalam riwayat dijelaskan kalau seandainya seseorang mau ketemu sama temannya, tinggal dia niat, si fulan mana ya, Allah langsung perlihatkan dia, oh di surga tingkat begini, didatangin sebenarnya, dikunjungin, dia ngobrol, dulu di dunia kita begini ya, dulu di dunia kita begini ya, nanti akan ada bahasan di rukun iman insya Allah, kita akan bahas panjang lebar nanti tentang surga dan neraka, bagaimana dialog pembicaraan tak lahir di surga. Intinya ada sekelompok orang ya yang ketemu terus mereka kehilangan satu temannya, mereka cari, gak ada di surga. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fattala'a fara'ahu fi sawail jahim. Lalu kemudian mereka cari di surga, enggak ada, dicari di neraka. Ternyata ada, temannya masuk neraka, gitu kan? Yang dicari itu ada di neraka. Lalu kata orang-orang yang tadi ini, teman-temannya bilang, in kitta laturdin, hampir saja kau membuat saya masuk kepada bersama kau di neraka ini. Kalau dulu saya ikut-ikutin kamu, gitu kan? Dia kan sempat bilang, ainna kala minal musaddiqin, apa kau percaya itu ada neraka, ada azab, ada segala, gitu kan? Dia bilang, kau percaya semua itu? Ternyata akhirnya disiksa oleh Allah SWT. Dia bilang, yang ahli surga ini, dia bilang, hampir saja saya ikut-ikutan seperti kamu, saya akan masuk ya ke dalam neraka kalau saya percaya dengan kamu. Seperti itu gambarannya. Jadi ternyata ikhwah-ikhwah sekalian, rentetan kita tidak merasa aman dengan azab Allah akan membuat, atau kita tahu ada konsekuensi dosa, membuat kita hati-hati terhadap dosa tersebut, dan lebih baik kita lebih banyak menyibukkan diri dengan amal soleh. Karena ingat, setiap hari buku amal kita sudah ada jadwal rutinnya. Jangan pernah kosongkan ya buku amal kita itu. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Karena itu dulu sudah dicatat. Waktu antum umur 25 tahun, umur 17 tahun, waktu masih SMA, pernah dulu sholat malam, ikut daurah pesantren kilat, mungkin pernah ikut ini, pernah ikut itu, sholat malam, pernah di pesantren sholat malam selama setahun. Itu dicatat oleh malaikat, karena setiap hari ada buku lembaran. Sekarang, besok, lusa, kemarin dulu, kemana semua kita ini? Gitu kan? Maka harus tahu setiap hari ada buku lembaran yang harus dicateng amal solehnya. Maka kita harus paham dan merenungi masalahnya sehingga kita tidak boleh ngosongin itu. Saya tutup dengan kalimat, setiap kali kita sibukkan diri kita dengan ibadah ikhwah-ikhwah sekalian, Allah akan tambahkan ketenangan hati dalam diri kita, dan dengan sendirinya kita akan jauh dari maksiat. Karena tidak mungkin amal soleh dengan maksiat bersatu dalam satu kegiatan. Maka kalau kita sibukkan diri dengan ibadah, maksiat akan ditinggalkan dengan sendiri, dan maksiat tidak butuh waktu khusus untuk ditinggalkan. Allahu a'lam. Seperti biasa kita akan buka pertanyaan setelah sholat isya insyaallah, ba'da isya. Bagi yang mau bertanya silakan ditulis di kertas, dan kalau ada benar Allah. Kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan pertanyaan dan mudah-mudahan Allah mudahkan saya bisa menjawab dan Anda juga mendapatkan manfaatnya insyaallah. Bagaimana hukumnya jika saya masuk Yayasan Bunga Kamboja? Mohon maaf, saya tidak tahu yayasan apa ini. Ya? Pemakaman. Seperti apa itu? Apa pengurusan jenazah? Ada sesuatu yang melanggar syar'i? Jenazah. Baik, apa masalahnya? Kalau masuk ke yayasan kemudian mengelola jenazah muslim sesuai dengan syariat, enggak ada masalah. Tapi kalau di situ ada pengelolaan jenazah umumnya termasuk orang non muslim, maka berarti tidak boleh. Atau misalnya pengelolaan kuburan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran syar'i, banyaknya bid'ah-bid'ah di kuburan, membangun kuburan, membuat orang-orang berbuat syirik di situ, membiarkan orang meminta-minta di kuburan, maka ini semua tidak boleh, haram. Ya, jadi kalau dia umumnya melakukan pengurusan jenazah, kuburan, semuanya dengan sesuai dengan syar'i, enggak ada masalah. Ya, tapi kalau enggak, maka sebaiknya jangan, ya. Karena per bulan, minta ya ada sumbangan. Misalnya satu bulannya 8 ribu. Oke, seperti apa yayasannya, Pak? Bapak pada saat bergabung di situ apa yang Bapak ingin tanyain, seperti apa ini? Uang yang dipakai dibayar tiap bulan 8.000 bukan? Ya, makanya saya tadi belum punya wacana seperti apa yayasan ini. Kalau yayasan ini murni mengurus jenazah, pemakaman orang Islam dengan cara benar, sesuai dengan agama, enggak ada masalah. Masalah ada iuran dipungut di setiap anggotanya, ini butuh pertanyaan lagi. Kenapa dipungut iuran? Untuk apa itu? Kalau iuran itu memang tujuannya untuk kegiatan sosial, membantu misal orang yang mau dikuburkan tidak punya kemampuan, pembelian kain kafan, pengurusan jenazah, pemandiannya, itu lain. Enggak ada masalah, sosial. Tapi kalau dipungut biaya keanggotaan tanpa ada penjelasan untuk apa, enggak bisa. Itu kan enggak boleh. Kan sering saya jelaskan kalau dalam masalah ekonomi Islam itu tidak boleh ada pemungutan biaya member kecuali ada tujuan-tujuan yang jelas. Enggak boleh bilang kamu kalau bergabung jadi anggota kamu harus bayar sekian. Enggak jelas untuk apa itu. Itu enggak boleh. Jadi dalam transaksi bisnis dalam Islam harus transparansi, enggak boleh tidak. Kalau jelas ya ini biaya administrasi, kena biaya kartunya mungkin sekitar Rp6.000, kemudian untuk memberikan gaji pegawai sekian, jadi kita ambil biaya Rp10.000. Enggak ada masalah. Karena jelas, asal antum yang memberikan ridho, itu gak ada masalah. Jadi kalau iuran tadi yang Bapak bayar itu sifatnya memang kegiatan kayak tadi, ada unsur sosialnya, ya itu sedekah, gak ada masalah. Insya Allah gak ada pelanggaran syari'i di situ. Gitu Pak ya? Tanah tidak termasuk. Ya? Bulan yang termasuk, cuma itu aja. Baik, gak ada masalah insya Allah. Selama itu sosial dan tidak. Yang penting kalau Bapak tahu dia menggunakan cara-cara yang melanggar agama, seperti misalnya pengurusan jenazahnya masuk semua termasuk muslim dan non muslim, ini gak boleh. Karena orang Islam itu gak boleh mengurus jenazah non muslim, tidak boleh dimakamkan satu pemakaman, tidak boleh. Kalau sudah mati gak boleh didatangin, gak boleh dikunjungin gitu kan? Seperti itu. Jadi harus jelas ya. Mohon maaf teman-teman yang mau masuk ke majelis kita, tolong jangan ditutupin kameranya ya, kesian teman-teman nanti ngedit susah. Kalau ulalan-ulalan depan kamera kesian gitu. Ya. Saya tahu mereka sulit editnya gitu. Jadi antum lewat di belakang atau dari samping kiri kanan ya. Ini langsung di-upload di YouTube, antum sendiri yang akan nonton nanti gitu kan. Sudah Pak ya tadi ya? Baik. Yang kedua, saya beli rumah dengan sistem KPR dan diwajibkan masuk asuransi, mohon penjelasannya. Ini sudah saya jelaskan berulang kali, mohon maaf, tapi saya akan terangkan lagi ya. Dalam Islam tidak ada namanya asuransi sebenarnya ya. Apa itu asuransi?

Tapi Arafah memang puasa hari Arafah, harinya keadaan jemaah haji yang sedang wukuf. Allahu a'lam. Ustaz, ana qadarullah menjadi saksi transaksi ribawi berupa penandatanganan asuransi konvensional. Ana mengantar berkasnya untuk ditandatangani oleh pengaju. Apa ana berdosa dan apa ana termasuk atau sama saja seperti yang menandatanganin? Sudah saya bilang, akhi, semua dosa yang kita lakukan tidak mungkin kita mengatakan tidak. Kira-kira apa jawaban saya lebih tepat buat antum yang bertanya nih? Apakah saya mengatakan Anda tidak terlibat atau Anda terlibat? Jelas terlibat, gitu kan? Jelas terlibat. Ustaz, saya cuman punya kios, ya, supermarket, minimarket kecil. Lalu ada pedagang bir datang nawarin kulkas gratis, taruh. Saya enggak buat apa-apa, saya enggak minta, enggak apa, datang sendiri. Dosakah saya, Ustaz? Dosa. Ada seorang wanita naik di mobil minta tolong diantar tetangga Anda. Ternyata dia bilang, saya mau pergi zina. Saya enggak buat apa-apa, saya enggak panggil dia, cuma minta tolong, saya tolong, kesian, saya antar ke tempat zina. Jadi semua ada, gitu ya, dosa. Nah, itu dosa kan? Itu bukan berarti Anda kita pojokkan, bukan. Tapi memang itu dosa dalam Islam. Gitu kan? Dan orang seperti saya enggak mungkin mengatakan karena orang dekat misalnya atau saya kenal ataupun anak saya sendiri lalu saya mengatakan tidak, enggak apa-apa, enggak. Waktu ada seorang wanita bernama Fatimah dari Mekah, ya. Ini Makhzumiyah kalau tidak salah, suku yang terkenal di Mekah, mencuri di Madinah. Tradisi orang-orang Mekah dulu kalau ada yang mencuri, itu kalau pejabat-pejabat enggak dihukum, gitu kan? Nah, karena mereka baru masuk Islam di tahun 2 Hijriah, ya, sebelum kalau enggak salah perang Badar terjadi ini. Kemudian berdiri ada beberapa sahabat diskusi, gimana nih? Ini Fatimah Makhzumiyah ini terkenal nih, orang terhormat. Kita dulu di zaman jahiliyah di Mekah enggak pernah hukum orang terhormat. Coba deh kita lobi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicarilah orang yang paling dekat dengan Nabi, ditemukan Usama bin Zaid. Jadi ayahnya ini Zaid bin Harithah dikenal dengan anak angkatnya Nabi dan dapat julukan Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi. Dan Usama bin Zaid anaknya diberikan julukan Ibnu Hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Anak kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Nabi cinta sama dia. Masuklah Usama mengatakan, ya Rasulullah, Fatimah Makhzumiyah orang terkenal gini-gini mencuri, maafinnya dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak jawab, naik ke atas mimbar, salat tahmid dan selawat lalu berkata begini, telah sampai kepada saya berita bahwasanya ada seseorang yang terhormat mencuri lalu kalian ragu menerapkan hukum Allah padanya demi zat yang aku ada di tangannya, genggamannya. Allah, demi Allah, kalau Fatimah anaknya Muhammad, Fatimah anak saya mencuri, saya potong tangannya. Jangankan dia, ya, anak saya sendiri saya akan potong. Hukum Allah berlaku, gitu kan? Saran saya, Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan Anda taubat dan jangan ulangin. Satu hal juga ikhwah akhwat sekalian, saya sudah sering sarankan di pengajian saya nih, jangan pernah takut dengan rezeki. Anda kerja di sebuah tempat haram. Ustaz, saya kalau berhenti saya enggak tahu mau berikan makan diri saya apa, keluarga saya apa. Subhanallah. Ya. Sekali lagi kita terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Tadi kalau saya tidak nikah sama orang ini saya gila. Kalau saya tidak kerja di sini saya enggak bisa makan. Kenapa? Anda waktu bayi di rahim ibu Anda enggak pernah pikir makan dari mana? Pernah tanya enggak? Makan dari mana? Waktu kita kecil korek-korek ayah kita, ibu kita beliin mainan, beliin baju, kita enggak pernah tahu dari mana uang mereka dapatkan. Kenapa? Sekarang sudah jadi sarjana ketakutan rezekinya, gitu kan? Pindah, akhi, cari kerja tempat lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki semut yang ada di lubangnya. Anda orang beriman pada Allah lalu takut, kenapa bisa? Nabi SAW menjamin dalam hadis riwayat Muslim, "Man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan lebih baik untuknya. Jelas itu. Harus yakin, gitu kan? Tidak boleh seorang mukmin itu punya pelimplang, enggak punya prinsip. Harus tahu, orang yang berdosa pasti dihukum, orang yang beramal soleh pasti diberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Itu janji. Innallaha la yukhlifu mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Allah itu yang memberikan rezeki semuanya di alam semesta. Lalu kita ketakutan, kenapa? Biasa teman-teman kita terlibat seperti ini karena dia takut keluar kerja dari situ, ya kan? Terus terlilit di masalah hal-hal yang mengharamkan dirinya tadi. Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz mengenai imunisasi untuk bayi? Saya beberapa waktu lalu, waktu anak-anak saya yang pertama lahir, saya sempat imunisasikan memang. Waktu itu saya berjalan umumnya seperti orang-orang. Sampai saya menemukan sebuah majalah, Majalah itu judulnya apa ya? Teman-teman juga ya, saya tahu yang menyusun salah satu teman juga tamatan Madinah. Majalah cukup besar. Kalau antum pernah lihat ya, dia memang khusus bicara masalah pengobatan-pengobatan gitu kan. Saya lupa judulnya, subhanallah. Ada banyak tersebar di mana-mana. Dia memang agak beda sedikit. Mungkin ukurannya 4 kali buku inilah majalahnya itu, agak besar, tipis dan berwarna bagus gitu. Di situ saya baca masalah imunisasi. Ini yang saya baca ya. Dan itu diangkat banyak pendapat-pendapat dokter-dokter juga gitu, bukan cuma sekedar dari kalangan para ulama yang diangkat, tapi dari para dokter. Ternyata memang di antara hal-hal yang mengkritik saya sampai akhirnya dua anak saya yang terakhir saya enggak imunisasikan sama sekali. Alhamdulillah dan dalam keadaan sehat gitu. Ternyata di situ diangkat imunisasi itu kan sebenarnya definisinya satuan bakteri gitu kan, yang sengaja memang disatukan, kemudian dibahasakan, ditanda kutip, disterilkan, kemudian disuntikan ke bayi untuk membangkitkan kekebalan tubuhnya. Lalu dokter-dokter ini membahasakan bagaimana bisa ditangkap secara akal sehat tubuh yang lahir mungil, baik, sehat, disuntikin bakteri, alasannya untuk bisa memberikan kekebalan tubuh, nggak nyambung gitu kan, semestinya nggak nyambung gitu. Dan di situ ternyata itu dari sisi medis ya. Dari sisi agamanya ternyata memang dari awal dipelajari terus-terus, ini sesuai informasi itu ya, ternyata memang yang membentuk ini adanya program-program dari orang-orang Yahudi yang memang mereka mau tadinya maunya menyebarkan bakteri-bakteri tertentu untuk anak-anak muda, anak-anak bayi di Palestina, di negara-negara Islam, dengan melumpuhkan mereka kan gitu, membuat anak-anak bayi perempuannya tidak mudah melahirkan nanti, bisa mandul, sehingga mempengaruhi pada keturunan-keturunan mereka. Sampai pada itu, sisi yang lain, sisi ekonomi memang mereka mau menjual. Ini kan program raksasa, program perusahaan-perusahaan besar yang ditawarkan ke negara. Kalau kayak Indonesia 250 juta jiwa diimunisasi semua, satu imunisasi saja dibeli satu botol suntik misalnya oleh pemerintah kita 10 rupiah saja, kali 250 juta orang gitu kan, berapa banyak itu keuntungannya gitu kan. Sampai sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan obat juga di beberapa universitas ya di dunia ini dan fakultas kedokteran secara khusus itu mereka bekerja sama. Jadi pada saat kalau dulu dokter-dokter itu diajarin cara meracik obat misalnya, sekarang-sekarang ini sudah banyak yang masuk pintas gitu kan, perusahaan-perusahaan masuk mempromosikan obatnya dengan menawarkan kurikulum misalnya atau mempromosikan kepada seorang profesor, lalu nanti akhirnya diringkaskan gitu kan. Jadi nanti dokter ini gak usah capek deh, gak usah racik obat, udah ini nama obatnya ini. Kita tahu sekarang kan dokter-dokter datangnya oleh banyak sales-sales kan gitu, kemudian dikasih penawaran dapat mobil lah, dapat kunci inilah. Ipar saya dokter THT, adik saya dua orang itu dokter, ibu saya dokter, satu keluarga banyak dokter gitu. Jadi sering di klinik di rumah sakit ayah saya di Makassar didatangin sales-sales itu yang nawarin TV, yang nawarin motor, yang nawarin ini, yang penting obatnya diambil, gak penting masalah kualitas. Jadi akhirnya jadi komersial nih masalahnya, orang sembuh gak sembuh karena dia teriming-iming dengan hadiah, ini aja minum obat ini kan gitu, dan seterusnya. Ini kan akhirnya sudah keluar dari janji yang sebenarnya yang semestinya bisa terjadi, Allahu a'lam. Tapi ini yang saya tahu ya, kalau antum memang punya informasi lain, ini sebatas saya sebagai manusia Khalid Basalama saja yang sedang duduk di depan antum ini, yang punya waktu juga sama 24 jam seperti antum, cuma punya dua mata, dua kuping, terbatas. Ya bisa saja antum dapat informasi yang lain. Kalau saya pribadi memang sudah tidak imunisasi anak saya, karena saya sudah mendapatkan data-data seperti itu, gitu kan, yang saya temukan. Allahu a'lam. Bagaimana bila terjadi ikhtilat di dalam kendaraan umum, apalagi sampai bersentuhan kepada yang bukan mahram, mohon penjelasannya. Ikhtilat itu ya, yang diharamkan dalam agama Islam adalah laki-laki dan perempuan berdua, yang diistilahkan lain khalwat kan gitu. Kalau kita lagi di pasar, lagi di jalan, kendaraan umum, nggak ada unsur dosanya di situ, kecuali antum sengaja lihat perempuan sana sengaja dempet-dempet ke sana gitu kan. Nah itu lain. Innamal a'malu binniyat, niatnya begitu gitu kan. Tapi insya Allah saya yakin kalau ikhwan dan akhwat kita sudah paham agama, pasti mereka kalaupun sampai masuk ke kendaraan umum ini gitu kan, kemudian mereka memang mendapatkan sisi yang bisa lebih aman, maka mereka bisa cari di posisi, saya yakin gitu kan, pastinya begitu. Kalau memang Allah berikan kelebihan rezeki, bisa Anda punya kendaraan sendiri, alhamdulillah, motor misalnya, atau ada kelebihan rezeki bisa naik taksi misalnya sehingga lebih profesi gitu kan, dan seterusnya itu lebih baik. Ya Allahu a'lam, setahu saya. Jadi mungkin kalaupun darurat memang tidak bisa lagi, uang saya pas-pasan begitu dan saya naik di kendaraan, tidak ada niat sama sekali unsur itu, kemudian tiba-tiba naik ramai dan saya tersentuh, kita tidak ada niat apa-apa, tidak bisa pindah, yaitu tidak ada niatnya, tidak ada maksud di situ kan. Bagaimana hukumnya seseorang yang membaca Al-Quran tapi tidak lancar atau belum hafal tajwidnya? Bukan belum hafal tajwidnya, mungkin belum bisa tajwidnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir, dia nguasain dengan tajwidnya, bacaannya benar, maka dia bersama dengan para malaikat kedudukannya. Siapa yang membaca Al-Quran sementara dia ya tata'ta, dalam bahasa hadisnya terputus-putus, sulit mengucapinnya, tapi tetap baca, falahu ajran, dia akan mendapatkan dua buah pahala. Artinya malah dianjurin, tidak ada masalah, sambil belajar sambil baca, jangan tunggu tajwidnya bagus baru baca Quran, enggak gitu kan. Bahkan dalam metode menghafal Quran itu yang sedang dikembangkan di Timur Tengah, dan itu memang dari zaman dulu ya, ada banyak anak-anak kecil sebelum bisa membaca sudah hafal Quran, karena hafalan diberikan di kupingnya, dia hafal tuh tapi dia belum bisa baca, itu terjadi kan gitu. Jadi nggak ada masalah menghafalkan kemudian membaca semampunya, tapi jangan biarkan diri kita terus dalam kondisi itu ya, artinya coba kita memperbaikin. Tapi yang jelas hadis ini kalau dia baca kesulitan, maka tetap karena dia ingin baca Quran diberikan dua buah pahala. Tapi kalau dia mahir, maka bersama dengan safarati kiramim bararah, atau sama dengan para malaikat kedudukannya. Bagaimana hukum beasiswa yang berasal dari bank konvensional bila sudah terlanjur menggunakannya karena kejadian beberapa tahun yang lalu, bagaimana cara membersihkannya? Sama aja jawaban saya, sama aja. Kalau gini loh, kalau saya tidak pakai kenapa? Kan gitu. Saya kan sering bilang gitu. Kalau saya tidak ikut sama teman saya ke bar, kenapa? Jadi kalau dosa itu, sesuatu dosa kalau Anda terpengaruh untuk melakukannya, gitu kan? Tanya diri Anda, kalau saya tidak melakukan kenapa? Kalau saya tidak terima beasiswanya kenapa? Kita enggak jadi orang bodoh kok. Masih banyak jalan lain, gitu kan? Masih banyak, bukan berarti kalau saya tidak sekolah di sana saya jadi orang bodoh, enggak. Alhamdulillah semua bidang yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, yang ada di luar negeri, di Indonesia ada. Cuman orang kadang-kadang tren-trenan nih, karena keluar negeri, gitu kan? Karena keluar negeri. Padahal sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Kalau sudah terlanjur, Allahu a'lam, seperti saya bahasakan tadi, masalah orang terlanjur KPR, orang terlanjur terhujung riba, Anda taubat kepada Allah. Kalau Anda bisa berlepas diri dari situ, gitu kan? Dalam arti kata memang beasiswa saya sudah dibayar dari setahun yang lalu. Berapa beasiswanya, ada kelebihan rezeki, kita kembalikan saja ya uang itu supaya murni ya. Seperti pernah saya diminta ceramah di salah satu masjid, tapi masjid itu dibangun dari uang riba. Dan saya berhentiin, saya enggak mau ceramah di situ, saya bilang. Lalu kemudian dia bilang, bagaimana solusinya Ustaz? Saya bilang, berapa dulu dibayar uang riba di masjid ini? Waktu bangun awal, berapa tahun yang lalu? 15 tahun yang lalu. Sekitar 50 juta. Ada kas masjid enggak sebesar itu? Ada Ustaz, keluarin. Sedekahkan, niatkan membebaskan masjid dari uang riba itu, maka sudah halal bangunannya, gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau kita sudah terlanjur beasiswa setahun, maka berapa kira-kira setiap bulan dikasih, misal 1 juta kali 12 berarti 12 juta kita punya dana, kembaliin aja ke bank sana, maaf saya nggak bisa lanjutin beasiswa Anda karena nanti siapa tahu ada konsekuensi-konsekuensi yang datang, konsekuensi dosa, konsekuensi dia minta kita nanti mengabdi kerja di situ, kembali lagi ke masalah riba, ini uangnya saya kembaliin, saya nggak bisa lanjutin, kan gitu, selesai. Kalau dia bilang udah nggak apa-apa deh, nggak usah kalau gitu, ya sudah, falakum ru'usu amwalikum, kalian sudah tinggal kembali ke pokok ya, ke pokok milik kita, sudah selesai, yang lalu sudah berlalu, kita tinggal lanjutin. Jadi lebih bagus kalau kita bisa kembalikan uang itu walaupun dengan cara cicil dan kita berhentikan. Selanjutnya kita bayar dengan izin Allah. Ada satu hal yang di Indonesia mungkin belum dilakukan ya. Saya lihat kalau di Saudi itu sangat kental sebenarnya. Jadi teman-teman kita mahasiswa yang memang harus sekolah dan bayar gitu. Mereka membentuk tim dari teman-teman ini. Kemudian mendatangi orang-orang muslim yang mampu. Orang-orang muslim yang mampu dari pengusaha-pengusaha. Kemudian dijelaskan gitu kan. Sama lah kalau kita lagi ajukan proposal masjid, tapi ini proposal beasiswa misalnya. Itu insya Allah ada saja gitu, orang yang mau membiayai, mudah-mudahan gitu. Ya, dibiayai sekolahnya asal memang itu bermanfaat, saya yakin insya Allah Allah akan mudahkan. Kalau di Saudi itu cukup banyak, bahkan hampir semua pengusaha itu punya anak-anak yang dibiasiswakan oleh mereka. Apa benar tidak ada imam kedua dan seterusnya? dalam sholat berjamaah di masjid besar, sehingga apabila kita datang terlambat terpaksa sholat sendiri. Tetapi ada riwayat ketika ada sahabat datang terlambat, Rasulullah SAW menyuruh sahabat lain untuk menemaninya. Apa maksudnya? Tetap ada, tapi yang dijadikan tolok ukur adalah imam yang pertama. Jadi sholat yang pertama, sholat yang kedua itu ya umum saja. Tapi tidak boleh, yang tidak boleh itu tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Misal gini, ada orang lagi sholat, kalau jemaah pertama sudah selesai, jemaah pertama biasanya orang ikut tuh. Yang sering terjadi ini kalau jemaah kedua, jemaah ketiga, ada di sebelah sana imam orang bersolat berjamaah, datang yang lainnya buat lagi jemaah sebelah sana, datang lainnya sholat lagi di sebelah sana, ini yang nggak boleh. Jadi kan ini tidak boleh, ini dilarang dalam hadis. Jadi kalau memang kita masuk masjid ada orang yang lagi berjamaah, kita gabung aja di situ, kan gitu. Itu yang boleh, itu tidak ada masalah. Yang jelas tidak boleh dua imam dalam satu masjid, itu yang ada larangannya. Bagaimana apa ini? Tinjauan dalam Islam apabila kita berkurban kambing melalui lembaga dan pemotongan dilakukan di tempat yang jauh, misal di luar Pulau Jawa, boleh dipotong oleh orang lain atau sebaiknya orang yang berkurban memotongnya? Tidak ada masalah. Jadi tidak ada syarat menyembelih itu harus lihat dengan mata kepala, enggak masuk dalam syarat itu. Jadi enggak ada masalah, boleh, kita tergantung kondisi ya. Saya banyak jemaah saya malah tiap tahun tuh nitip dengan yayasan saya, setiap tahun. Sampai tahun ini pun alhamdulillah cukup banyak gitu. Di semua pengajian saya menitipkan kambing dengan 1.700.000, maka saya alokasikan di Sulawesi Selatan, di Jawa Tengah, ya di lokasi-lokasi yang memang saya sudah punya kantong-kantong teman-teman di sana yang bisa saya percaya, lalu mereka kurban. Ya kebanyakan kadang-kadang di pesantren ya, sehingga mereka diberikan kepada anak-anak pesantrennya untuk makan. Itu enggak ada masalah, jadi tidak harus kita lihat. Kalau kita bisa kurban dekat rumah, kita mau lihat sendiri itu juga tidak ada masalah. Boleh saja. Masalah memotong lebih afdal. Sunnahnya kalau kita memang pas ada, kita yang sembelih sendiri itu lebih baik. Gitu kan? Tapi kalau enggak, maka enggak ada masalah juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri 15 ekor dari 65 ekor yang beliau kurban, dan 50 ekor sisanya disuruh Ali yang lanjutkan radhiyallahu anhu. Adakah doa atau amalan yang sebaiknya dilakukan pada saat hati saya tidak tenang? Intinya untuk menenangkan hati dan pikiran dan menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tertimpa musibah, sumpek, sedih, kemudian dia membaca Allahumma inni abduka. Ya Allah, saya adalah hamba-Mu. Wabni abdika, dan anak hamba-Mu, maksudnya ayah saya hamba-Mu juga. Wabni amatika, dan anak daripada hamba perempuan-Mu, maksudnya ibu saya. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tangan-Mu. Madhin fiyya hukmuk, sudah berlalu semua hukum-hukum-Mu. Adlun fiyya qadha'uk, sangat adil semua keputusan-Mu. As'aluka ya Allah, saya meminta kepada-Mu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, atas nama-Mu yang semua kau milikin. Samaita bihi nafsaka, engkau menamakan dirimu. Au anzaltau fi kitabik, atau kau turunkan dalam kitab-Mu Al-Quran. Au allamtau ahadan min khalkik, atau engkau mengajarkan kepada salah satu hamba-Mu. Antaji Al-Qur'ana karima rabi'a qalbi, engkau menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatiku. Wa nura basari, dan cahaya penglihatanku. Wa jala'a huzni, dan pengangkat dari kesedihanku. Dalam riwayatnya ditambah, wa dhihaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan sumpek dan sedihku. Kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pasti diganti sumpeknya, sedihnya menjadi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dengan tulus, insya Allah bisa. Kalau Anda belum tahu doanya, maka Anda bisa milikin. Mungkin teman-teman yang sudah sering ikut pengajian saya sebelumnya tahu ada buku kumpulan doa. Kebetulan ada saya bawa malam ini di mobil saya, nanti bisa diambil. Ada infaknya Rp10.000. Nanti Anda insya Allah bisa bayar dan kemudian ambil. Di situ ada doa 132 doa, diantaranya doa tadi. Kapan kita mulai puasa Arafah? Sudah saya jelasin tadi ya. Umroh dan haji bisa diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal. Apakah kurban bisa juga Ustaz untuk orang yang sudah meninggal? Ada pendapat yang marjuh. Marjuh ini dinomor duakan oleh para ulama. Beranjak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW setelah menyembelih 65 ekor domba, 15 ekor beliau potong dengan tangan sendiri dan 50 ekor dilanjutkan oleh Ali. Kemudian beliau menambah 2 ekor lagi dan beliau mengatakan, ini untukku dan umatku yang belum menyembelih. Kata-kata ini untukku dan untuk umatku yang belum menyembelih, ada beberapa hukum ulama hadis keluarkan. Yang pertama, kalau seseorang muslim tidak punya kemampuan untuk berkurban, hanya dia saja, misal seorang suami, istrinya enggak mampu, anaknya enggak mampu, lalu dia menyembelih seekor domba, niat untuk dia dan keluarganya, boleh. Itu kan karena belum sempat menyembelih, tidak mampu, diambil daripada hadis ini. Pelajaran yang lain, bolehnya gitu kan seorang muslim menyembelih ya untuk orang lain yang masih hidup. untuk umatku yang belum menyembelih, kata Nabi SAW. Nah, baru datang manfaat yang ketiga. Ini pendapat yang dinomor dua kan ulama adalah, juga yang dimaksud dengan untuk umatku yang belum menyembelih, masuk juga dalam kategori orang yang sudah meninggal. Maka mereka mengatakan boleh menyembelih juga untuk orang yang sudah meninggal. Allah alam. Kalau saya pribadi, saya masih memberikan, membuka, karena ini masih ada pendapat ulama dalam dua hal yang mengatakan boleh dan tidak boleh, dan dua-duanya kembali kepada dalil yang sama, maka kita buka saja. Mudahkan bagi kaum muslimin yang punya kelebihan rezeki mau kurban, dahulukan orang yang masih hidup. Tapi kalau ada kelebihan rezeki dia mau kurban untuk orang yang sudah meninggal, Allahu alam, silahkan saja. Bagaimana Ustaz cara bayar utang puasa Ramadan yang numpuk bertahun-tahun? Apakah bisa dengan puasa atau dengan bayar fidyah? Tetap bayar puasa, tergantung keadaannya, penyebabnya. Kalau penyebabnya karena orang itu tua, tidak mampu, pikun gitu kan, maka itu bisa dengan fidyah. Atau sekarang ada pendapat ulama mengatakan kalau perempuan menyusuin atau hamil itu masih boleh dengan fidyah. Tapi kalau karena sakit ya, dan dia sudah sehat sekarang, atau musafir, maka enggak boleh. Dia harus bayar dengan puasa. Atau kelalaian, selama 10 tahun Ramadan tidak pernah saya bayar utang Ustaz. Utang saya perkirakan, prediksikan, misal setiap tahun masa haid misalnya, kalau yang bertanya akhwat misalnya, misal masa haid 7 hari, saya selalu puasa Ramadan tapi 7 hari saya enggak pernah bayar. Berarti prediksi 7 hari itu kali 10 tahun, berarti 70 hari. Dicicil, dibayar. Ya sambil tobat kepada Allah SWT lalu dibayar hutang tersebut. Karena puasa Ramadan enggak boleh diganti. Maksudnya enggak boleh diganti fidyah, kecuali memang tadi orang-orang yang punya udzur sesuai dengan hadis. Tapi dia harus membayar dengan puasa sebagaimana Allah mengatakan, fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti dengan hari-hari yang lain. Enggak ada qadha. Ya, enggak ada. Kalau sholat yang sudah pernah, kita 50 tahun enggak pernah sholat. Tahun 51 taubat nasuha. Jadi tidak ada namanya mengqadha sholat yang 50 tahun itu. Ya kan gitu. Ini sesuai dengan hadis Bukhari yang pernah saya jelasin. Aisyah pernah kedatangan seorang wanita lalu berkata, "Wahai Aisyah, kenapa kita disuruh mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat?" Gitu kan? Maka Aisyah sempat berkata kepada perempuan tersebut, "Apakah kamu dari Haruri?" Haruri ini sebuah wilayah di Irak yang terisi dengan kelompok Khawarij. Siapa Khawarij ini? Mereka mengkafirkan pelaku maksiat. Mereka mengatakan tadi orang kalau sholat, tidak sholat selama 5 tahun berarti dia kafir. Dia harus syahadat, kemudian melakukan sholat 5 tahun itu. Siapa habis sholat duhur, sholat lagi gitu kan. Apalagi kalau lagi umroh sekarang itu lagi rame-rame travel tuh. Suruh jemaahnya sholat 1000 rakaat, bayar duhurnya, bayar asarnya, bayar subuhnya. Ini dari mana semua? Maka Aisyah berkata apa? Apakah kamu dari Haruri? Perempuan tersebut menjawab tidak. Lalu kata Aisyah, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami disuruh mengqadha puasa kami dan tidak disuruh mengqadha solat kami. Cukup dengan taubat kepada Allah SWT. Tentang isbal, apakah keharaman isbal itu mutlak? Karena terdapat muqayyad di salah satu nasnya, yakni sombong. Juga terdapat qorina bahwa hadis isbal harus diqayyadkan dengan muqayyadnya. Misal Abu Bakar As-Siddiq, lalu Ibnu Mas'ud juga melakukan isbal karena malu betisnya kecil. Sementara Rasulullah SAW tidak mencela atau menegurnya. Ulama fikih sepakat bahwasanya kemutlakan dalil harus dibawa ke qayyidnya. Baik, saya jelaskan begini. Sebelum memahami tentang masalah tadi ya, yang sifatnya diqayyidkan atau muqayyidnya. Ini istilah pelakunya dan penyebabnya, gitu kan? Penyebab dia kenapa melakukannya. Kalau dalam memahami masalah isbal, ya, masalah hukum-hukum dalil syar'i, lebih cenderung ulama mengatakan memahami udalil itu secara global dulu. Ada namanya am, umum, ada namanya khas, khusus. Kasus hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas di dalam dosa-dosa besar ada di sini masalah isbal. Tiga golongan yang paling berat siksaannya hari kiamat, gitu kan? Yang pertama adalah musbil, orang yang tertutup mata kakinya bagi laki-laki. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kemudian riwayat ini mengatakan raja yang pembohong. Kemudian yang ketiga adalah pedagang yang bersumpah palsu untuk melakukan dagangannya, bersumpah bohong atas nama Allah. Intinya adalah orang isbal sini mutlak, semua dikenain hukum. Tinggal ada kasus-kasus beberapa sahabat. Kasus Abu Bakar, dengarkan baik-baik riwayatnya begini. Abu Bakar mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang isbal dan juga teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang sempat tertutup mata kakinya sementara salat, yang disuruh ulangin salat, gitu kan? Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud. Maka Abu Bakar datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, saya kalau sholat, begitu hadisnya ya, coba baca hadis Abu Bakar ini, saya kalau sholat pakaian saya melorot sehingga menutupi mata kaki, sehingga menutupi mata kaki, gitu kan? Apakah saya termasuk ancaman tadi? Kata Nabi SAW, tidak. Ulama hadis menanggapin nih, kenapa dikatakan tidak? Karena Abu Bakar ini pakaiannya melorot, bukan sengaja diisbalkan, kan gitu. Fahamin poin ini. Kalau kita mengatakan tadi kayidnya dan mukayyadnya yang mau dibahas, gitu kan? Maka tidak masuk dalam bahasan Abu Bakar ini, kan gitu. Karena Abu Bakar di sini bukan sengaja isbal, kemudian Nabi bolehkan, bukan. Kasusnya bajunya melorot. Riwayat Abdullah bin Mas'ud mengisbalkan pakainya tidak benar. Tidak benar ini. Enggak ada riwayatnya, di riwayat bohong tentang yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan isbal, menurunkan bajunya, menutupi betisnya. Begitu. Bukan menutupi mata kakinya. Ya, bukan menutupi mata kaki, jadi betis. Kan sahabat-sahabat itu kebanyakan mereka mengikuti sunnah Nabi SAW. Afdalnya baju laki-laki itu kata Nabi SAW adalah nisfu saq, setengah betis. Kalau biasa ulama bilang dari ujung kaki tumit antum, antum kasih satu jengkal ke atas. Itu jadi setengah betis. Di situ yang paling afdal. Tapi boleh di bawahnya, yang penting tidak tutupi mata kaki, gitu kan? Itu intinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud menurunkan dari betisnya tadi supaya tertutup, tapi tidak menutupi mata kakinya. Itu yang ada dalam riwayat yang sahih. Tapi kalau dikatakan dia mengisbalkan, ini tidak pernah ada tentang Nabi, tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi di sini jelas Abu Bakar pun karena kasus melorotnya, bukan karena sengaja pakai baju isbal, celana atau pakaian isbal lalu kemudian Nabi bolehkan, bukan. Bukan karena itu, gitu kan? Kalau kasus masalah hadis yang menjelaskan, ada hadis lain yang mengatakan siapa yang menarik bajunya, memanjangkan pakaiannya sampai mata kaki karena sombong, gitu kan? Maka tidak akan mencium bau surga. Kasusnya ini adalah kasus yang lain. Berarti ada, kalau dia isbal plus sombong, berarti ada ancaman lain, kan gitu. Jangan ditarik, oh berarti kalau tidak sombong gak apa-apa, gak bisa, kan gitu. Makanya ada seorang sahabat lewat, lalu Nabi SAW mengatakan, kebetulan bajunya sampai jatuh nih, tutup mata kakinya, kata Nabi, irfa thawbak fa innahu atqa li rabbika wa anka li thawbik. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, gitu kan. Angkatlah bajumu dari mata kakimu itu, karena itu lebih bertakwa pada Tuhanmu. Kasusnya ini karena bertakwa sama Allah, Allah yang perintahin, Allah yang larang kita lakukan, gitu kan? Dan itu lebih suci bagi bajumu, lebih suci bagi bajumu. Allahu a'lam, gitu kan? Jadi nggak usah ragu, insya Allah. Yang saya heran ini banyak orang bahas masalah isbal nih. Kenapa harus celana di atas mata kaki, gitu kan? Nanti bagaimana kalau saya ke undangan? Nanti kalau saya ke kantor dianggap celananya jingkrang, gitu kan? Kayaknya pemandangannya nggak bagus. Herannya, kenapa ada orang di mall, di jalanan pakai celana puntung sampai di lutut, nggak apa-apa, itu kan lebih tinggi kan. Ada orang perempuan pakai celana pendek sampai pahanya, lebih tinggi lagi, nggak dibahas tuh. Kenapa celana yang di atas mata kaki dibahas? Kenapa harus malu? Ya subhanallah, gitu kan. Ini betul-betul setan menggoda kita, hanya membuat seakan-akan ya itu semua ditutupin mata kita yang hal besar, gitu kan. Jadi gajah depan mata dilupakan, semut di sana kelihatan gitu. Bagaimana cara menghilangkan impact dari dosa-dosa kita, kendati pun kita sudah bertaubat? Pertama, hilangkan semua fasilitas yang berhubungan dengan dosa itu. Semua. Dulu kita pacaran misal, hapus semua. Penyebabnya kita rindu sama ada orang apa? Ada fotonya, ada rekaman suaranya, ada ini, ada itu. Hilangin semua. Ceritanya habis. Kita biasa ke bar tertentu, udah jangan lewat jalan situ lagi. Emang gitu, teman-teman yang biasa ngajak kita maksiat, tinggalkan semua, kecuali mereka taubat. Ya emang sudah begitu, harus hilangkan semua fasilitasnya, gitu kan. Kemudian yang kedua, sibukkan diri kita setelah itu dengan amal soleh. Karena Allah selalu mengatakan, dalam ayat itu banyak ya, wa man taba wa amana wa amila amalan solehan. Siapa yang taubat, kemudian dia kuatkan imannya dengan ilmu belajar dan mengerjakan amal saleh. Sibukkan diri dengan amal saleh. Enggak cukup taubat, udah saya taubat deh tapi duduk di rumah. Saya udah enggak kebar, tapi TV depannya, DVD-nya ada 1000 judul, nonton tetap sama aja, gitu kan? Ya udah harus memang berubah, gitu kan? Seperti itu. Mana yang paling utama, beramal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah atau 10 hari di bulan Muharram atau 10 hari terakhir bulan Ramadan? Tetap 10 awal bulan Zulhijjah. Mutlak itu. Jumhur ulama mengatakan tidak ada yang mengalahkan 10 hari awal bulan Zulhijjah, mutlak. Sebagaimana hadis Bukhari yang sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu, saya sebutkan lagi, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh lebih Allah cintai dibandingkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dan kita sekarang berada di tanggal ya 6 ya. Nah, tanggal 7 ya Zulhijjah, kalau hitungan Saudi ya, kalau hitungan Indonesia berarti masih baru tanggal 6, gitu kan? Yang jelas kita berada sekarang di pertengahannya intinya, gitu kan? Di pertengahan, dan kita maksimalkan ibadah tentunya lebih afdal. Karena di sini hadis mengatakan tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua amal saleh. Kata-kata sepanjang tahun ulama mengatakan mutlak termasuk Ramadan. Dan itu ada fatwa Syekh Utsaimin menyebutkan, dan saya masih ada di WhatsApp saya ya, bahasa Arab beliau sampaikan dan ada terjemahan bahasa Indonesianya sebenarnya. Beliau memberikan fatwa masalah itu. Apa dan bagaimana hakikat yang sahih dari akad mudharabah? Bagaimana keuntungan didapat oleh investor dan pengelola usaha usaha atau pengusaha? Mudharabah itu adalah bagi hasil yang didarib. Darib itu dipersentasekan, dikalikan dari keuntungan. Misal gini, saya masukin uang modal 1 juta, seorang teman saya masukin 1 juta, 2 juta modal kita. Dapat keuntungan, kita sepakati begini, nanti kalau ada keuntungan, kalau ada keuntungan, kita akan tanggung, kita akan bagi 50-50%. Ternyata sebulan kemudian dapat keuntungan 1 juta, berarti bagi 500 ribu, kan gitu. Nah, konsekuensi tadi bagi hasil kalau ada keuntungan, ditarik juga kalau ada kerugian. Jadi kalau rugi, tanggung juga 50-50%. Jangan mau enaknya saja, saya kan investasi, begitu rugi kembaliin modal saya, kok enak benar? Gak bisa. Dalam Islam memang bisnisnya harus begitu. Makanya Anda jangan taruh sembarangan uang kecuali orang yang dipercaya. Memang orang mukmin, gitu kan? Yang tahu, yang amanah, baru kita investasi. Kalau tidak, kita kelola sendiri, baru bisa, gitu kan? Jadi konsekuensinya begitu. Itu mudharabah namanya. Jadi persentase yang diatur dari keuntungan, bukan dari modal ya. Kalau ada orang aja Anda bisnis langsung dia bilang begini, nanti kalau Anda kasih 1 miliar ke saya, Anda akan dapat setiap bulan 10% dari modal itu. Gak boleh, riba. Gak boleh. Ini bukan mudharabah namanya. Karena kita langsung patok dari uang dia. Belum tentu keuntungannya datang 10%, gitu kan? Mungkin 70%, dia lebih banyak dapat, gak bisa. Harus jelas. Jadi dari keuntungan. Sebagaimana juga akan ditanggung kerugian sama-sama. Nah, biasanya orang kalau tentukan persentase begini, dia itu ngadu nasib di situ. Ngejar 10% harus dikasih ke investor, yang penting dia punya modal untuk usaha. Gak bisa, ini gak sehat perusahaannya. Gak bisa. Jadi jelas, gunakan sistem syar'i, insya Allah akan baik. Itu yang saya tahu, mudharabah. Benarkah hadis kullu bidatin dhalalah bisa ditakhsis atau dikhususkan maksudnya ya, dengan hadis man sanna sunnatan hasanah asbabul wurud hadis, sebab disebutkannya man sanna sunnatan hasanah adalah masalah sedekah. Namun apakah didahulukan adalah keumuman lafaz atau kekhususan sebabnya? Jadi gini, kullu bidatin dhalalah, kata-kata kullu ini kalau dalam bahasa Arab masuk kepada hal yang kecil dan yang hal besar. Begitulah. Kalau saya bilang dalam bahasa Arab ataitu malikullah, saya memberikan harta saya menggunakan kata-kata kullu, semuanya, itu dalam makna bahasa Arab artinya saya memberikan semua harta yang saya pegang sekarang. Nah, itu yang saya punya sekarang saya kasih semua. Gitu kan? Seperti itu pemahamannya. Jadi kasus dikatakan kullu bid'atin dhalala, semua bid'ah sesat oleh Nabi, berarti kecil, besar semua masuk di dalamnya. Gitu kan? Itu pemahaman hadis dulu. Kalau masalah kasus man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang melakukan sunnah hasanah di dalam Islam, gitu kan? Perhatikan kalimat di sini hadisnya ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang sunnahkan ya? Dalam Islam sunnah hasanah. Jadi istilah sunnah sudah ada. Kata ulama hadis begini rinciannya. Kasuistik misalnya di satu daerah salam tidak dihidupin, nggak ada orang yang salam di situ. Kita datang, kita hidupin sunnah Nabi itu. Kita mulai salam tangga, mulai salam, akhirnya sunnah itu jadi hidup. Ini yang dimaksud dengan sunnah hasanah. Artinya sudah ada landasannya memang, tapi dihidupkan, itu namanya sunnah hasanah. Nabi enggak bilang, saudaraku, man ibtada'a fil islami bid'atan hasanah. Nabi enggak bilang gitu ya. Siapa yang buat bid'ah dalam Islam, bid'ah yang baik. Kalau ada lafaz begitu silahkan Anda bilang, boleh masuk dalam pemahaman tadi. Tapi Nabi bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Gitu kan? Jadi jelas di sini bahasanya adalah masalah sunnah, bukan masalah bid'ah. Jadi jangan sampai kita salah faham. Allahu a'lam. Kan habis itu ada sunnatan sayyi'ah. Itu gimana pemahamannya sunnah? Sunnah ada yang sayyi'ah gitu. Rasulullah yang sayyi'ah gitu, kalau misalnya Rasulullah. Baik. Pertanyaan yang bagus. Kalau begitu bagaimana memahami dengan sunnah sayyi'ah? Di sini yang saya berikan dari pemahaman masalah sunnah hasanah adalah sunnah yang telah diterapkan oleh Nabi SAW. Kalau istilah sunnah yang kedua sunnatan sayyi'atan, gitu kan, man sanna fi sunnatan sayyi'atan, di sini adalah sunnah yang diambil dari secara etimologinya, dari sisi bahasanya. Dalam arti kata, sunnah itu adalah perbuatan yang dikerjakan kemudian dianggap sebuah, jadi begini, bukan sunnah tetapi dijadikan sebagai sebuah sunnah, maka diistilahkan dengan sunnah sayyi'ah. Saya nanti bisa datangkan insya Allah bukunya buat antum yang bertanya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dijelas, difahami lebih jelas dari sisi bahasanya. Sunnah sayyi'ah yang dimaksud sini bukan berarti sunnah Nabi ada yang buruk, tapi dianggap sebagai sebuah sunnah sehingga menjadi sayyi'ah, gitu kan? Misal begini, Nabi enggak pernah buat satu perbuatan. Kemudian seseorang mengatakan, enggak, ini bagian dari sunnah kok. Padahal sebenarnya Nabi enggak pernah lakukan. Tapi karena sudah tersebar itu adalah sebuah sunnah, dikatakan sunnah sayyi'ah. Dikatakan sunnah sayyi'ah karena sunnahnya sudah tersebar, seakan-akan dia adalah sunnah tersebar padahal sebenarnya bukan. Maka disilakan dengan sunnah sayyi'ah. Allahu a'lam, ini yang saya ketahui. Ustaz, bagaimana dosa orang yang suka ibadah, misal sholat, puasa dan lain-lain, tapi dia masih bermaksiat, masih suka melihat lain jenis yang bukan mahramnya, semisal di internet, di TV, apa konsekuensi dosanya, apakah ada hitungannya, dan bagaimana cara menghalau dan menjauhkan maksiat itu? Terkadang maksiat itu luar biasa, Ustaz, mohon penjelasan. Jadi dia berpahala dengan ibadah yang dia kerjakan, dia berdosa dan ada konsekuensi hukum dengan amal yang dia kerjain. Misal contoh begini, saya pernah kasih contoh tuh di Al-Azhar dulu, kalau antum masih ingat. Kalau ada perempuan tidak pakai jilbab di luar, dia masuk ke masjid, dia bawa mukena lengkap, tadinya pakai rok pendek di luar, dia masuk ke masjid pakai jilbab rapi, pakai mukena tertutup semua, cuma wajah dan telapak tangan yang kelihatan, dia sholat, sahkah sholatnya? Asal dia ikutin rukun, dia wudu hadap kiblat, semua masuk semua, sah. Sah sholatnya karena dia tutup ikuti syaratnya, tapi dia berdosa dengan tidak pakai jilbab di luar masjid. Enggak ada hubungan buka aurat di luar dengan sholatnya. Kan gitu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dihubungkan satu sama yang lain, ini rentetannya jadi susah ini. Ya, jadi repot nanti. Tapi Allah dengan kemahadilannya dipisahkan kedua benda ini, kedua masalah ini. Sama kasus tadi, dia puasa, dia sholat, dia dapat pahala dengan itu. Tapi dia masih melakukan, masih ganggu lawan jenisnya, masih nonton film, dia dosa dengan itu. Dan itu ada konsekuensi sendiri. Tapi kalau Anda bilang apakah ada ukurannya, kata di sini ada hitungannya ke dosa, Allahu a'lam. Saya belum pernah menemukan dalam satu hadis pun Nabi SAW menentukan kadar dosa. Beda dengan kadar pahala ya. Kalau kadar pahala memang ada penyebutan, misalnya sekian puluh pahala, gitu kan, sekian derajat. Sholat berjamaah, sholat seseorang di rumahnya dan di pasarnya dibandingkan masjidnya adalah perbandingan 25 kali lipat, ada penyebutan. Tapi kalau dosa itu Allah alam tidak disebutin jumlah kelipatan seperti itu. Di antara hikmahnya kata ulama adalah agar seseorang itu lebih berhati-hati, karena bisa saja sebuah dosa itu besar sekali. Contoh hadis Nabi yang berbunyi, seorang mukmin kalau dia berbuat dosa kecil, dia akan melihat seperti gunung yang besar di punggungnya. Dan orang munafik kalau melakukan dosa besar, dia akan melihat seperti lalat di hidungnya yang dia usir seperti ini. Berarti di sini cuma ada gambaran seperti itu saja ya. Gambaran orang menganggap itu besar, seperti itu gambarnya kalau dosa. Kalau hitungannya Allahu a'lam, saya tidak tahu ya. Sebatas yang saya tahu ya. Mungkin saja ada yang lainnya. Bagaimana dengan orang kafir yang semasa hidupnya sampai akhir hayatnya selalu berbuat baik dan mereka tidak pernah sakit selama hidup, itu bagaimana Ustaz? Kalau tidak pernah sakit, saya rasa enggak mungkin. Mohon maaf. Karena sunnatullah, sakit dan sehat pasti. Tidak ada orang yang sampai mati tidak sakit itu. Pasti itu. Mau sakitnya ringan kah berat kah, yang penting seperti ada muda dan tua. Ada mati dan hidup. Ada malam dan siang. Itu sunnatullah, sistem. Tidak mungkin. Gitu kan? Mohon maaf saya bahasakan ini. Jadi tidak mungkin orang itu tidak sakit. Tapi kalau Anda tanyakan bagaimana dengan orang kafir yang berbuat baik. Ini pernah Aisyah dalam hadis Bukhari bertanya kepada Nabi SAW berkata, "Ya Rasulullah, ada seseorang di Mekah terkenal sekali dengan kebaikannya. Saking baiknya dan karamnya, dia selalu kalau malam nyalain api unggun depan rumahnya. Dia nyalain supaya musafir tahu kalau rumahnya dia terbuka, siapapun boleh minta makanan biar malam." Gitu kan? Namanya Ibnu Lutbiyah. Lalu kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Ibnu Lutbiyah buat sampai seperti itu dengan orang karam, suka memberikan makan jemaah haji, miskin apa orang susah dibantu sama dia, kalau malam sambil dinyalain api biar dia ngantuk dilainin tamu buat dia. Apakah itu bermanfaat buat dia dalam kondisi dia dalam keadaan kafir ya?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Tidak bermanfaat untuknya karena dia belum beriman kepada Allah." Dia belum beriman kepada Allah. Berarti amal kebaikan itu walaupun dikerjakan oleh seseorang yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, itu dia dapatkan pujian dari manusia, ya dengan, tapi tidak ada pahala di sisi Allah SWT. Tidak bermanfaat bagi dia. Ustaz, adakah pahala atau penghapus dosa yang bisa menghapus seluruh dosa kita tanpa bekas dan sisa? Kalau dosa kecil ada. Dosa kecil ya. Seperti hadis masalah wudu, melangkah ke masjid, bersedekah. Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayiat. Ya, semua perbuatan baik, ya tadi sholat, puasa, apa saja ibadah akan menghilangkan dosa-dosa. Di sini ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, memang itu harus diikuti dengan taubat. Ya, saya diikuti dengan taubat nasuha. Imam Nawawi mengatakan yang sudah sering saya bilang, taubat dengan dari dosa besar ini harus diikuti dengan tiga syarat mutlak. Meninggalkan seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Allahu a'lam. Apakah dosa-dosa dan bekas-bekasnya itu juga takdir Allah Ta'ala? Dan bisakah takdir itu kita rubah dan bagaimana merubahnya? Dosa itu sama dengan ibadah, masuk dalam takdir ikhtiar. Masya Allah, ini buku ini. Gimana cara bacanya nih? Antum nunggu sampai subuh nih. Labas, yang bertanya jangan tersinggung ya. Saya bercanda. Walaupun sebenarnya memang kalau bisa to the point ya, pertanyaan insya Allah nanti saya paham. Jadi berbuat amal soleh, semua perilaku makhluk namanya af'alul ibad, masuk dalam takdir ikhtiar. Makan, minum, tidur, berbuat ibadah, berbuat maksiat, takdir ikhtiar. Artinya Allah catatkan di lauhil mahfud ya, sebagai sesuatu yang bergulir dalam kehidupan kita namanya takdir. Tapi sesuai juga dengan pilihan kita masing-masing. Teh ini pada saat misalnya saya minum, Allah sudah tahu. Kalau saya minum sekarang, Allah sudah tahu bahwasanya saya akan minum sekarang teh ini. Maka dicatatkan sebagai takdir saya di lauhil mahfud, sebagai ikhtiar ya, perilaku saya akan minum. Maka dicatat sebagai takdir saya. Jodoh, memilih si A, si B, si C. Pada saat saya pilih si B sebagai pasangan hidup saya, itu takdir ikhtiar, pilihan saya sendiri. Tapi Allah sudah tahu saya akan pilih orang ini pada saat itu. Dicatat sebagai takdirnya. Itu namanya ikhtiar. Saya sudah pernah jelaskan takdir ada dua macam, ada mutlak, ada ikhtiar. Ikhtiar adalah berhubungan dengan pilihan kita sendiri, lalu dicatat sebagai takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau takdir mutlak, memang kita nggak ada campur tangan di situ, seperti kasus jenis kelamin kita, paras wajah, warna kulit, lahir dari rahim ibu siapa, termasuk kematian di dalam situ adalah tidak ada campur tangan kita. Tapi kalau ikhtiar, perilaku sehari-hari berhubungan dengan kita, Allahu Alam. Jadi masuk dalam masalah meninggalkan dosa, masuk dalam takdir, tapi kan pilihan Anda. Makanya ulama mengatakan nanti hari kiamat orang-orang yang masuk neraka itu mengakui keadilan Allah, karena Allah enggak pernah suruh dia maksiat kok. Allah sudah ingatin, gitu kan? Ini dosa ya, jangan buat 1 2 3 4 5 nanti masuk dapat dosa, nanti masuk neraka. Neraka itu begini begini begini. Seperti itu gambarannya. Baik. Beberapa pertanyaan lagi ya, insyaallah. Ustaz, doa apa yang dibaca jika kita sudah merasa jauh dari Allah? Kalau doa khusus sih Allahu a'lam ya, saya tidak tahu. Tapi ada doa-doa yang bisa kita jadikan sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Seperti misalnya Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintahkanlah kepada kami keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dalam hati kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan bencikanlah buat kami, ya, buatlah kami tidak senang, ya, ini terhadap waqrinal fusuka, perbuatan kefasikan, ya, kebuatan maksiat, wal isyan, pelanggaran-pelanggaran itu termasuk kita minta. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu a'lam. Saya bacakan 2-3 pertanyaan lagi, ya. Apakah kita sholat atau puasa niatnya harus berbahasa Arab? Enggak sama sekali, gitu kan? Sama sekali tidak. Niat dalam hati mau ibadah, kerjain itu. Dan sudah pernah saya jelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan tidak pernah mengeluarkan lafaz dalam niat kecuali dalam haji dan umroh. Itu pun beliau mengatakan dengan suara didengar, labbaik Allahumma hajjan kalau haji, labbaik Allahumma umrotan kalau umroh. Selain itu maka tidak pernah disebutkan. Jadi ulama sepakat, ya, di antaranya mazhab jumhur ulama, ya, kalau semua ibadah itu diikuti dengan niat di dalam hati seseorang. Kalau tadi Anda wudu mau sholat isya, lalu Anda hadir di sini mau sholat isya karena imamnya ada, dan sudah niat, kita tahu imam ada, kita akan mau jadi makmum, mau ikut berjamaah, sudah niat jadi makmum, maka Allahu Akbar, selesai. Sebenarnya dalam hati mau sholat, itu niatnya, ya, itu niatnya. Dan itu tidak perlu ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa khusus atau dengan lafad-lafad khusus. Kasuistik pernah saya jelaskan, orang yang membaca nawaitu soma gadin, puasa misalnya, usolli fadal salati duhur, ini semua dibuat oleh beberapa guru-guru besar yang ada di Mesir, di Al-Azhar, ya, yang menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Itu pun mereka mengatakan lafad dengan niat yang disusun oleh mereka ini, nawaitu somogadin, nawaitu al-udu'a, irafi hadath, dan seterusnya, ini adalah pelengkap daripada niat dalam hati. Mereka mengatakan, kalau Anda kembali kepada buku-buku Syafi'iyah yang disusun oleh teman-teman kita ini, mereka mengatakan kalau ada orang niat dalam hati mau sholat misalnya, kemudian dia lupa lisannya, dia lupa menyebutkan, sah sholatnya. Tapi kalau dia menyebutkan dengan lisannya, usolli fadal salati duhur, tapi hatinya enggak niat, enggak sah. Karena ini adalah pelengkap, bukan asas, gitu kan? Bukan asas. Jadi tidak ada lafaz khusus gitu. Apakah boleh di sujud terakhir kita berdoa tapi menggunakan bahasa setempat? Saya sudah pernah sampaikan, ya. Ini jumhur ulama mengatakan dibolehkan, masuk dalam umumnya hafat hadis yang mengatakan, hadis Bukhari Muslim, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa. Kata-kata perbanyak doa di sini diberikan rincian ulama, kalau ada orang Arab sakit, lalu dia bilang dalam sujudnya, Allahumma shfini, ya Allah sembuhin saya. Bolehkah? Boleh saja. Karena umumnya tadi kata Nabi, perbanyaklah doa. Bagaimana kalau orang Indonesia? Bagaimana kalau orang Afrika? Dia enggak ngerti bahasa Arab. Maka masuk dalam umumnya hadis ini. Ini pendapat ulama yang mengatakan boleh menyebutkan, tapi khusus di sujud. Dan juga sebelum salam. Karena dua-dua ada lafadz hadis Bukhari. Yang satu mengatakan, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyaklah doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Dan kalau salam, sebelum salam, setelah Nabi SAW ajarkan 13 macam doa sebelum salam kepada para sahabat, beliau mengatakan setelah itu falyad'u ma isya, dia boleh berdoa sesuai yang diinginkan. Mohon maaf, ini pertanyaan terakhir saya bacakan, ya. Pernah mendengar kalau sebenarnya dalam uang kertas itu sendiri riba, karena nilai uangnya berbeda dengan kertas. Benarkah Ustaz? Soalnya zaman Rasulullah SAW mata uangnya dirham dan dinar. Saya belum pernah menemukan pendapat itu, ya. Allahu'alam, saya belum pernah temukan. Tapi yang jelas ulama menarik, semua yang senilai dengan emas dan perak maka boleh ditransaksikan. Makanya ulama mengatakan bolehnya money changer, ya, dengan, karena ada perbedaan nilai, maka itu dibolehkan. Dolar dengan rupiah misalnya, real dengan ini, itu umumnya dikatakan dibolehkan karena ditarik seperti orang transaksikan antara emas dan perak. Yang itu sama juga dengan zakat, keluar hukumnya zakat mal karena dipatokan dalam masalah awalnya itu zakat emas dan perak, gitu kan? Maka kalau Anda kembali ke buku-buku fikih, mereka mengatakan ini kembali kepada hukum daripada emas dan perak tadi. Kalau kita berjualan kepada orang yang penghasilannya dari hasil riba bank konvensional, gitu kan? Jadi gini, sekali lagi saya jelaskan, dalam Islam saudaraku, kalau Anda sedang melakukan transaksi, ya, atau sedang kedatangan tamu, ya, hukumnya adalah hukum secara zahir. Hukumnya adalah hukum secara zahir. Jadi kita tidak perlu menanyakan, kamu ini sebenarnya halal gak sih pendapatan kamu makan di restoran saya? Kamu halal gak sih pendapatan kamu sehingga kamu beli, ya, ini HP saya? Itu gak perlu, kan gitu. Kecuali memang jelas-jelas kita tahu dia pekerjaannya itu dan tidak ada pekerjaan lain. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, Nabi SAW mengharamkan penghasilan, ya, riba dan penghasilan perzinahan, ya. Ini ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW mengharamkan penghasilan itu. Jadi orang yang berzina dan orang yang riba. Kalau kita tahu jelas-jelas memang itu pendapatan dia satu-satunya, enggak ada pendapatan lain, maka sebaiknya kita tidak transaksi. Allahu alam. Ini yang saya ketahui ya. Kalau kita tahu, atau seorang pezina sengaja datang kepada saya atau kepada seseorang terus kemudian dia mau belanja. Dia mau belanja. Saya tahu tidak ada penghasilan lain kecuali itu, maka saya tidak menerima transaksinya. Emang sudah begitu. Anda boleh kembali kepada hadis Bukhari dalam bab jual beli atau juga dalam Bulughul Maram ada bab jual beli. Nabi SAW mengharamkan nilai riba, hasil riba dan juga dari hasil Allahu alam perzinahan. Insyaallah pertanyaan ini saya tidak buang dan saya akan tetap bacakan, enggak usah khawatir di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cuma mohon maaf kemungkinan besar ya, kemungkinan besar Rabu depan karena masih di akhir hari tasyrik ya kalau hitungan Indonesia ya. Saya biasanya sibuk mengurus kurban gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang saya harus kadang-kadang yang semua masuk ke yayasan saya itu biasanya saya sembeli sendiri. Saya berangkat ke lokasi yang ada kurban maka saya berangkat. Saya Allah alam bisa kembali atau tidak nanti ke Jakarta di hari Rabu minggu depan. Jadi kemungkinan besar saya liburkan dulu dan insya Allah kita ketemu Rabu yang setelahnya. Bi'idnillah. Mungkin begitu dulu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.